Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك السداد في أقوالنا وفي أعمالنا والتوفيق فيهما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Teman-teman ikhwan dan akhwat sekalian, insyaallah kita akan membahas pada tema kali ini ya tentang fiqih ya sumpah al-half al-halif atau al-yamin ya. Semua itu maknanya sumpah. Selama insyaallah 3 jam dipotong satu setengah lah, dibagi dua sesi insyaallah. Yang pertama kita akan membahas tafsir ya, yang kedua kemudian kita akan membahas fikihnya. Dan di pembahasan tafsir ya tentu juga ada pembahasan fikihnya, karena bagaimanapun ayat ini tidak lepas dari masalah fikihnya ya. Sebagaimana alhamdulillah yang telah antum lihat di paper ya, ayat 224 sampai 225 ya. Jadi pada beberapa pekan belakangan ini dan mungkin sampai 3 atau 4 bulan lah, kita akan selalu membahas masalah fikih, karena ayat-ayat yang akan kita arungi itu masih panjang, semua berkaitan dengan fikih dan rata-rata berkaitan dengan pernikahan ya. Kita sudah membahas tentang fikih nikah, sudah alhamdulillah. Kita sudah membahas tentang fikih mahram. Kita sudah membahas tentang fikih haid. Yang mana tentu saja itu baru bahasan-bahasan yang belum sempurna, karena yang untuk komplitnya masih tentu banyak rincian, jadi enggak cukup. Kemudian pada kali ini kita membahas fikih sumpah, fikih yaitu al-yamin atau al-halif. Pada pekan depan insyaallah kita akan membahas fikih al-ila dan juga an-nuzur. Ada yang tahu itu artinya? Insyaallah pekan depan ya. Ya, jadi PR pending dulu pengetahuannya. Kemudian nanti akan kita bahas fikih talak ya. Mungkin sampai 3 pekan atau 2 pekan mungkin, wallah alam nanti lihat ya. Kemudian dan seterusnya ya. 2 atau 3 pekan atau 4 pekan membahas tentang talak ya, bukan untuk mengamalkannya tentu saja. Tetapi yang penting tahu ya. Yang penting tahu pengetahuan terlebih dahulu. Ya, insyaallah pengamalan nanti ya, jangan juga ya. Jangan ya. Yang diamalkan fikih nikah aja ya. Tapi fikih talak jangan. Kecuali ya udah darurat ya, udah enggak tahan ya udah fikih talak. Tapi itu semua ilmu insyaallah. Ayat 224, 225. Simple ayatnya. Tapi pembahasan akan kita lebarkan nanti sampai ke masalah-masalah berkaitan dengan tradisional Indonesia juga nih, ya. Bagaimana hukumnya nanti lihat. Ya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, "Wa la taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un 'alim." La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah Ta'ala berfirman, wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum, dan janganlah kalian jadikan ya. Yang punya kitab tafsir ayat-ayatnya dibuka alhamdulillah. Pak udah dapat ini Pak, udah ambil. Tolong diambil, silakan, silakan. Yang belum dapat ini diambil si ya. Juga ada kertas pertanyaan, kalau nanti ada pertanyaan ikhwan akhwat pakai kertas. Ya. Insyaallah sesi kedua akan ada jawabannya. Wala taj'alullaha 'urdah. Jangan kalian jadikan Allah atau nama Allah sebagai 'urdah li aymanikum li terhadap aiman. Aiman jamak dari yamin, artinya sumpah ya. Jangan kalian jadikan nama Allah untuk sumpah-sumpah kalian, dalam sumpah-sumpah kalian sebagai 'urdah. Apa arti 'urdah di sini? Penghalang. Ya, coba lihat di situ, di maknanya artinya sebagai penghalang. Nah, 'urdah di sini artinya maknanya penghalang. Di penjelasan kata tafsir Al-Aisar, al-'urdah sesuatu yang digunakan untuk menghalangi sesuatu yang lain. Ya. Sumpah yang diucapkan seorang mukmin untuk tidak melakukan kebaikan. Nanti kita lihat. Janganlah kalian jadikan atau jangan mengatasnamakan Allah untuk sumpah kalian sebagai penghalang untuk tiga hal. Pertama, penghalang apa? Antabarru. Penghalang kalian berbuat kebaikan. Penghalang kalian berbuat kebaikan. Kedua, watattaqu. Penghalang dari ketakwaan. Ya. Ketiga, watuslihu bainan nas. Penghalang dari mengadakan islah di antara manusia. Oke. Okay. Saya ulangi, jangan kalian jadikan nama Allah 'urdah, artinya apa tadi? Penghalang untuk apa? Dalam apa? Aimanikum. Aiman jamak dari yamin, maknanya sumpah. Di sini aiman jamak dari yamin, seperti misal demi Allah, kalau bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia biasanya pakai demi. Dan demi di sini kan demi ada dua makna. Makna untuk dan makna sumpah. Ya enggak? Kok nama-nama artis atau nama artis itu lain lagi itu. Ya. Nah, ini nama demi ini ya, atau nama orang ada. Saya punya guru bahasa Inggris Pak Demi namanya. Terus saya demi. Ya. Nah, demi bisa dimaknai untuk. Kalau maknanya untuk di sini ya. Tidak untuk sumpah, melainkan persembahan untuk. Ya, itu juga nanti akan ada tauhidnya juga di situ nanti. Ya kan? Tentang syirikan atau bukan. Okay. Adapun yang mana sumpah, itu juga ada kaitan dengan tauhid. Karena ini nanti demi masuk ke bab sumpah. Yeah. Demi di sini, kalau untuk sumpah berarti menta'zim sesuatu yang didemikan. Ada gak fi'il didemikan gitu? Kata kosa kata mendemikan sesuatu gak ada ya? Ya sekarang ada lah sekarang ya, kita buat. Ya, demi Allah misalnya, aku tidak akan melakukan itu. Ini sumpah bukan? Zuhirnya sumpah ya. Atau demi Allah aku akan melakukan ini. Ya, faham sumpah? Semua insya Allah faham ya. Ya sering dengar sumpah pocong atau apa ya, sering dengar. Nanti insya Allah kita bahas. Jangan kalian jadikan nama Allah untuk sumpah-sumpah kalian. 'Urdah sebagai penghalang untuk tiga hal. Antabarru, berbuat baik. Tidak boleh. Ya. Kan di sini katakan Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya beriman untuk menjadikan sumpah itu sebagai penghalang untuk berbuat baik. Seperti bersumpah tidak akan berteman dengan si fulan. Ya. Padahal berteman dengan si fulan adalah sesuatu yang baik misalnya. kecuali kalau fulan tersebut adalah orang jahat. Ya, ini sebagai sampel. Wallahi ana enggak bakal mau ketemu sama Taufik. Padahal enggak ada masalah. Kenapa? Ya, enggak ada masalah. Atau kalaupun ada masalah, masalah yang ringan. Apa masalahnya? Ya, masalahnya ana pas salam, assalamualaikum, Taufik lupa jawab. Allah, ana enggak bakal ketemu sama dia. Wallahi ana enggak mau ketemu sama dia. Ya, ini baper ya, dan terus sampai tingkat bersumpah. Ini dilarang. Ya. Wa tattaqu, atau masalah ketakwaan. Ya. Wallahi ana enggak mau salat. Afwan, bukan. Wallahi ana enggak mau salat duha. Sampai seminggu ana wallahi enggak mau salat duha. Enggak boleh kayak gitu. Penghalang dari ketakwaan. Ya. Kalau penghalang misalnya wallahi ana enggak mau salat selamanya. Nah, ini bisa kufur ini orang ini. Ya kan? Ya, baik. Wa tuslihu bainan nas, dan mengadakan islah di antara manusia, islah di antara manusia. Ya. Islah di antara manusia ini ada juga contohnya. Bagaimana contohnya, ikhwan? Ada Taufik dan Mas Adit. Mas Taufik dan Mas Adit. Atau Uda Taufik dengan Mas Adit. Itu berantem. Ya. Ana bisa ana membuat insyaallah, insyaallah bisa membuat mereka itu saling mencintai kembali, gitu. Tapi ana bilang ke teman-teman, Allah, mereka berantem, wallahi ana enggak bakal mau mendamaikan mereka. Ini parah nih orang ini. Padahal bisa, ana bisa ngebujuk fulan Taufik, bisa ngebujuk Adit untuk damai, bisa. Tapi wallahi ana enggak bakal mendamaikan ente berdua. Nah, ini berarti dia mengatasnamakan Allah dalam sumpahnya untuk menghalangi dari islah bainan nas, mengadakan perbaikan antara manusia. Gitu ya. Wala hatta misalnya pun seorang dari kita misalnya berteman dengan atau punya kawan dia ahlul bid'ah misalnya. Maka jangan sampai wallahi ana enggak bakal mau ketemu sama dia. Baiknya janganlah. Kenapa? Ya. Ada yang coba ada yang bawa mobil Livina putih? Hah? Oke, Pak, tolong di ini, Pak. Syukran. Jadi begitu, jangan jadikan Allah sebagai penghalang atau nama Allah sebagai penghalang, padahal Allah Ta'ala menginginkan atau mensyariatkan sebaliknya dari yang kita inginkan. Itu kita gak mau berbuat baik, kita gak mau bertakwa, kita gak mau islah antara manusia, tetapi malah kita atasnamakan Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala menghendaki sebaliknya. Allah Ta'ala ingin kita berbuat baik, Allah Ta'ala ingin kita bertakwa, Allah Ta'ala ingin kita berbuat islah antara manusia. Nah, gitu kan? Taib, di sini ikhwan ada faedah. Anjuran untuk berbuat tiga hal ini. Al-hath, yaitu anjuran untuk berbuat tiga hal. Apa di sini? Yaitu ya tiga hal yang tadi anda sebutkan, yang disebutkan ayat atau potongan ayat ini, berbuat kebaikan, ya kan, bir, berbuat takwa, dan yang ketiga islah bainan nas, berbuat perbaikan terhadap hubungan manusiawi, ya, hubungan manusia, yaitu hubungan kaum muslimin, ya. Itu di antara faedah. Sebenarnya ada faedah berikutnya nanti insyaallah di halaman berikutnya. Tapi ini faedah dari kita dulu ya. Kemudian antum akan melihat di sini ada dari tiga tersebut seringkali disandingkan, kan ya, kawan? Seringkali disandingkan. Tiga hal tadi apa? Albir, at-taqwa, dan islah bainan nas. Albir wa at-taqwa itu seringkali disandingkan. Dan penyandingan sesuatu itu ya, imma maknanya berbeda sehingga masing-masing memiliki kandungan tersendiri, imma maknanya sama sehingga keberadaan yang kedua menguatkan yang pertama. Fahim tu? Ana fahim tu? Antum fahim tu mam la? Beneran? Ya, sebagian. Ana ulangi. Ketika ada dua hal yang disandingkan sering-sering, ya, ya kan? Yang mana bisa jadi sinonim gitu kan? Sinonim itu apa? Persamaan kata, persamaan makna. Imma bisa jadi maknanya beda, bisa jadi maknanya sama. Ya kan? Kalau maknanya beda, ya kan? Itu berarti masing-masing ada kandungan tersendiri. Hah. Kalau maknanya sama, itu berarti yang kedua menguatkan yang pertama. Faham atau tidak? Contoh misalnya, ya. Kadang orang Jawa misalnya ketemu dengan laki-laki, ya, udah lama gak kelihatan, ketemu dengan saudaranya laki-laki. Wale, kamu kok makin bagus. Bagus di sini maknanya ganteng. Oke. Kamu ini makin bagus ganteng. Guanteng gitu kan. Dengan stressing U setelah huruf G. Guanteng, ya kan? Nah, sekarang dua hal ini bagus dan ganteng, misal aja. Kalau dua-duanya makna beda, keduanya makna beda, maka makna pertama punya kandungan tersendiri, maksud tersendiri. Makna kedua juga ya, ya kan? Kalau ternyata ini maksud dua-duanya makna yang sama, maka berarti bagus ganteng, ya kan? Ganteng ini menjadi penguat makna, penguat kata pertama. Paham? Nah. Seperti misalnya yang bilang, kita harus beriman dan berislam dengan baik. Ya. Beriman dan berislam dengan baik. Kalau dimaksud dua ini memiliki makna yang berbeda masing-masing, maka Islam punya komposisi tersendiri, iman punya komposisi tersendiri. Ya kan? Kalau yang dimaksud adalah sama aja Islam sama iman, sinonim aja, maka berarti lafal iman sebagai stressing aja, memperkuat kalimat, kata. Ya, gitu ya. Begitu. Nah, sekarang dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya kan? Baik. Para ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan al-bir dan at-taqwa ini. Apakah kedua-duanya maknanya sama atau masing-masing memiliki komposisi atau kandungan tersendiri? Konsentrasi yang baik. Jangan pecah. Al-bir dan at-taqwa ini para ulama berbeda pendapat. Apakah keduanya ini sama maksudnya? Yang penting kebaikan. Kebaikan dan ketakwaan kan memang ya dua-duanya baik ya kan? Sama. Atau masing-masing memiliki makna tersendiri. Sehingga yang dimaksud bukan takror, bukan pengulangan, melainkan tanwir. Yaitu apa sih Indonesianya? Hah? Variasi. Ya bolehlah, walaupun enggak 100% pas ya, cuman ya mendekatilah insyaallah ya. Sadi 2.000 ya. Nah, bagi yang mengatakan al-bir dan at-taqwa itu sama, maka berarti at-taqwa sebagai penguat atau penekanan, gitu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Begitu juga dengan al-itsmi wal 'udwan. Al-udwan penekanan untuk itsim. Itu bagi apa? Bagi yang menafsirkan keduanya sama aja maknanya, kebaikan, al-itsmi wal 'udwan keburukan atau dosa. Ya, gitu ya. Ada yang belum paham? Paham semua insyaallah. Pokoknya kalau diem berarti setuju. ya, sah insyaallah besok nanti ya. Baik, sekarang menuju ke pemahaman ulama yang mengatakan albir wa taqwa itu maknanya beda. Dan memang beda. Nah, pasti ada perbedaan. Dalam bahasa Arab itu tambah huruf saja itu sudah beda. Ya. Antum pakai af'ala yuf'ilu, af'ala beda dengan fa'ala, beda dengan fa'ala, beda dengan ifta'ala atau infa'ala atau tafa'ala atau tafa'ala atau istaf'ala atau ifta'ala dan seterusnya dengan wazan-wazan thulatsi mazid dan seterusnya dan ruba'i atau ruba'i dan seterusnya. Nah, albir dan at-taqwa kata para ulama, sebagian ulama bilang, ya ini ada perbedaan. Tapi mereka juga berselisih mengenai di mana letak perbedaan tersebut. Ya. Ada yang mengatakan albir ini yaitu kebaikan yang sifatnya muta'addi. Muta'addi itu apa? Sifatnya transitif. Bahasa orang-orang grammar tuh ya. Tahu enggak itu transitif? Membutuhkan apa sih? Ahsan. Iya. Kan biasa kan albir ya, berbuat bir. Birul walidain, objek siapa? Walidain. Ya kan? Tapi at-taqwa itu adalah lazim untuk maslahat diri kita saja. Kalau dibedakan antara bir dan taqwa ya. Ah, gitu ya. Faham gak di sini? Antum bertakwa itu kan untuk maslahat antum. Tapi antum berbuat bir, pakai bahasa Arab, berbuat bir itu kan apa? Dalam zihin atau otak kita, oh ini memaksudkan berbuat kebaikan yang memiliki penderita. Kalau bahasa orang Indonesia itu objek. Antum misalnya ada anduk jatuh, jangan antum injek, antum taruh di tempatnya. Ini perbuatan bir bukan? Bir, ya kan? Karena ini menguntungkan orang. Ada pakaian orang ya, di kardus ya, pakaian teman misalnya, satu kardus tuh kotor semua. Antum cuciin, masya Allah, rajin atau antum bawa laundry, ya? Semua itu berkarung-karung pakaian teman, antum bawa laundry, yang bayar dia tapinya. Ya. Tapi ala kulihal kan antum anterin. Ini bir bukan? Bir. Tapi kalau disebut ketakwaan kayak kurang pas. Masya Allah antum bawa sekarung pakaian teman antum menolong dia. Antum sangat bertakwa. Kayaknya kurang pas deh gitu kan. Ya kan? Nah, jadi itu di antara ulama ada yang mengatakan, oh bir itu yang sifatnya muta'addi. Yaitu transitif. Adapun takwa itu lebih condong, bukan berarti ya semua perbuatan baik termasuk takwaan, tapi kalau kita tafsirkan lebih detail lagi, oh lebih khusus lagi, oh takwa itu untuk diri sendiri biasanya. Itu satu tafsiran. Ada yang mengatakan bahwasanya albir itu lebih umum daripada takwa. Kalau albir, ini pemahaman lain dari ulama, albir itu untuk hal yang wajib dan sunnah mandu. Kalau at-taqwa untuk hal yang wajib saja. Gitu. Yeah. Jadi albir katanya, kata sebagian ulama, kalau albir itu ada yang untuk wajib dan untuk mandub. Itu kebaikan yang bersifat wajib dan kebaikan yang bersifat sunnah. Surat duha, oh itu termasuk bir itu kebaikan. Tapi kalau yang namanya wajib, at-taqwa itu hanya untuk yang kewajiban. Nah ini, ya. Yeah. Di antara pendapat ulama, cuman secara logika kita kayaknya lebih enak yang pertama tadi. Ya. Ya. Atau ada pemahaman lain, albir ini adalah demi mendapatkan, bukan riya tapi nya, demi menyenangkan orang, ya itu, demi membuat orang ridho. Adapun takwa itu demi membuat Allah Ta'ala ridho. Semuanya bertauhid juga gitu. Tapi ini sebenarnya dekat dengan pertama, dekat sekali atau hampir sama. Yaitu albir itu untuk memuaskan orang. Kalau at-taqwa itu untuk membuat Allah Ta'ala ridha kepada kita. Ala kulli hal, ambil yang pertama saja tadi, yaitu al-bir itu yang lebih dekat kepada apa? Hal perbuatan yang perbuatan baik yang sifatnya muta'addi, yaitu kepada makhluk. Ya. Dan itu ketakwaan juga memang. Dan adapun takwa lebih spesifik ke diri sendiri untuk Allah Ta'ala. Adapun wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, itu sebaliknya. Itsm itu dosa bukan? Dosa. Pribadi bukan? Pribadi itsm. Udwan, permusuhan. Normalnya kan permusuhan makna udwan. Apakah permusuhan itu sifatnya pribadi doang sama diri sendiri, memusuhi diri sendiri atau sama orang? Orang, iya kan? Tapi itu gitu ya. Pahami seperti itu enggak apa-apa, ya. Tetapi ada pemahaman lain sehingga antum kita perlu cakrawala. Cuman itu bukan ayat itu bukan hal yang paling kita vitalkan di sini karena kita bicara tentang sumpah. Ini udah kita terlalu jauh sebenarnya. Ya Anas ini enggak mencatat hal tersebut ya. Jadi memang jatuh aja di pikiran. Ala kulli hal. Kita lanjutkan. Kita lihat faedahnya ikhwan sekalian dan akhwat. Dalam faedah tafsir al-Aisar, karahiyatu man'il khairi bisababil yamin. Dimakruhkannya atau larangan bersumpah atau dibencinya bersumpah untuk menghalang-halangi perbuatan baik. Wa alaihi, dan atasnya, faman halafa an la yaf'ala khairan fal yukaffir an yaminihi wal yaf'alil khaira. Ya. Faman halafa an la yaf'ala khairan fal yukaffir, bukan fal yakfur, jangan salah. Maka hendaklah jadi kafir. Enggak, masya Allah. Fal yukaffir. Nah ini juga fal yukaffir maknanya dengan benar. Janganlah jadi takfiri. Jangan jadi takfiri. Fal yukaffir an yaminihi wal yaf'al, karena ada alif lam ya. Iltiqa'u sakinain, jadi wal yaf'alil khaira. Ya. Dan barang siapa yang bersumpah tidak akan melakukan perbuatan baik, ya, fal yukaffir, maka hendaklah dia apa? Kaffaru yukaffir di sini maknanya bukan mengkafirkan orang, tapi maknanya mengeluarkan kafarat, ya, atas sumpahnya itu, dan hendaklah melakukan perbuat baik itu. Jadi batalkan itu, batalkan sumpah dia. Karena aduh enggak benar nih sumpahnya. Bukan enggak sumpahnya sah secara syar'i, tetapi kontennya itu tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Jadi ada sumpah dan ada kontennya. Dan sumpahnya sah, tapi kontennya itu tidak baik, maka dia harus melakukan hinf, yaitu batalkan kemudian takfir, yaitu melakukan kafarah dan lakukan perbuatan baik. Li hadis ini i'rabnya gimana ini? Alif lam as-sahihnya dihapus saja. Li haditsin sahihin boleh atau lil haditsis sahih boleh. Ala kulli hal, diriwayatkan dalam hadis sahih, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyukaffir an yaminihi wal ya'ti alladhi huwa khair. Man halafa ala yamin, barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, fara'a ghairaha khairan minha, dan dia melihat ada hal lain yang lebih baik daripada sumpahnya itu, yaitu antum bersumpah, sumpahnya sah, sumpah di masa depan anda bakal gini, tapi setelah antum pikir-pikir udah selesai sumpah, udah sah nih sumpahnya, tapi kalau anda ikutin sumpah anda tadi itu, wah gak bagus lah, ya udah batalin ya. Misalnya antum bersumpah, demi Allah anak enggak bakal ke perpustakaan di Piah. Masya Allah, bahlul sekali ini orang gitu kan. Ya. Tapi kemudian Ya kan dia merencanakan tidak bakal kerusakan rupiah. Karena bahasa Arab semua. Kemudian 2 tahun setelah itu dia bisa bahasa Arab dengan izin Allah. Bukan pakai ilmu laduni, tapi belajar. Giat. Akhirnya bisa, atau minimal merasa bisa bahasa Arab lah. Akhirnya, ya Allah, anak waktu itu bersumpah, gak bakal. Berarti gak bakal ini kan tanpa ta'liq zaman. Tahdid zaman, berarti forever. Maka, jauh lebih baik anak ke maktabah lipiah daripada anak mengikuti hilaf anak waktu itu. Sumpah anak, ya udah, batalkan sumpah itu, kemudian kafarah. Faham di sini maksudnya? Taib. Contoh lain misalnya, Allah ya anak gak bakal nikahin si Laila itu. Ya. Iya. Ternyata suatu ketika Allah takdirkan dia demen sama si Laila. Ya kan? Tapi Laila ini belum nikah. Tapi sumpah. Laila, kamu telah saya sumpah, loh. Ya kan? Maksudnya saya menyumpah saya enggak bakal nikah sama kamu. Tapi ternyata tidak ada perempuan yang sebaik Laila, masya Allah. Ya, dicari di mana-mana, udah main petak umpet di mana-mana nggak ketemu. Ya. Cuman Laila doang seorang yang benar, gitu kan? Di matanya. Maka akhirnya dia membatalkan sumpahnya dan bayar kafarah. Bukan, nggak mesti bayar, maksudnya melakukan pemusnahan sumpah dengan mengeluarkan kafarah. Oke, begitu contohnya. Di antara contohnya dari ribuan contoh. Maka fal yukaffir, maka hendaklah dia harus mengeluarkan kafarat ala an yaminihi, atas sumpahnya itu, wal ya'ti alladhi huwa khair, dan melakukan sesuatu yang lebih baik tersebut, karena memang menurutnya mungkin menikah dengan Laila lebih baik daripada menikah dengan Siti Qobsah misalnya, ya, jadi amal Laila saja, gitu kan. Baik, kemudian kalimat berikutnya dari ayat yang sama, wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, ini insyaallah berkaitan dengan asma wa sifat, dan kita sedang tidak membahas tentang akidah. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, ikhwan sekalian. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. La yu'akhidhukumullah. La di sini la nafiyah. Menafikan. Yu'akhidhukum. Di sini yu'akhidh dari kata akhadha, yu'akhidhu mu'akhadhatan. Apa maknanya? Apa ikhwan maknanya? Menganggap, mengambil. Menganggap berdosa atau mengambil dosa atau menghukum. Apa artinya? Enggak ada yang tahu? Kalau enggak ada yang tahu ya enggak apa-apa, di sini kan udah ada sih. Allah tidak menghukum kalian. Ya. Jadi Allah tidak menganggap sahnya sumpah itu. Ayat yang pertama bab tersendiri, ayat kedua bab tersendiri. Ya. Aku tuh udah habis kertasnya, aku masih ada. Tolong minta, ada berapa yang belum dapat? 2, 3, 4. Aduh, banyak banget. Masih ada, akhwat. Nanti kira-kira ada yang bakal datang enggak, akhwat? Itu ilmu ghaib, hanya Allah yang tahu ya, kita enggak tahu. Gimana? Biasanya ada yang datang? Masih banyak di akhwat. Masih 4. Tolong sedekahkan 2 ke sini aja. Yang mana di antara antum yang paling awal datang? Masya Allah, almarhum dapat ya, paling dekat, masya Allah, langsung dapat. Ya, memancing di air jernih, masya Allah, satu kasih temannya. Jangan diambil dua-duanya ya. Jazakillah khair. Allah tidak menghukum kalian. Tidak menganggap. Jadi mu'akhadah di sini membatalkan 2 hal terhadap sumpah itu. Pertama, membatalkan iqab, hukuman. Kedua, membatalkan pengharusan kafarah. Iya. Karena nanti ada yang namanya al-yamin al-fajirah atau al-fasiqah. Sumpah fasik, itu sumpah dusta, bohong. Ini enggak ada kafarah. Ya. Ini enggak ada kafarah. Sumpah dusta ini enggak ada kafarah, enggak. Ya. Jadi kalau antum pernah sumpah dusta, taubat itu. Itu dosa besar. Tapi enggak ada kafarah, taubatnya bukan kafarah. Taubatnya taubat istighfar, ya. Ya dan taubat dan berazam enggak bakal mengulangi lagi kalau pernah, ya. Ya. Ditanya sama siapa? Misalnya sama ustaznya. Ya. Apa contohnya? Gimana contohnya? Antum kemana kemarin enggak datang? Wallahi, langsung kayak gitu. Wallahi ustaz. Anak kemarin ini. Apa sih? Apa sih alasan yang enak? Nganter ibu. Nganter ibu. Masya Allah. Ya. Wallahi ustaz. Padahal enggak disuruh minta kosam, enggak disuruh minta ini. Itu saking udah parno duluan itu. Paranoid, ya. Nah. Padahal bohong ini fajir. Dosa besar, tidak ada kafarah. Ini termasuk ayat ini bukan. Bukan termasuk la yu'akhidzukumullahu billahu fi aymanikum. Ini namanya al-yamin al-ghamus. Baik. Itu tidak ada kafarah melainkan taubat. Ya. Jadi mu'akhadzah ini menghilangkan hukuman dua. Menghilangkan perlaziman kafarah. Apa? Itulah yang dinamakan al-yamin al-laghu. Yaitu sumpah yang laghu. Enggak sengaja. Nanti ada dua macam menurut mazhab Hanbali. Insyaallah nanti kita baca. Tapi kita baca ayat dulu. Ya. Perhatikan. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum atau tidak melazimkan kafarah. Tidak ada hukuman, maksudnya tidak berdosa. Dua, tidak ada kafarah. Faham? Jadi mu'akhadah di sini menihilkan adanya dosa dan menihilkan adanya kafarah. Jadi bebas dosa, bebas kafarah. Padahal itu sumpah juga. Ya. Nah, itu yang dinamakan sumpah laghu. Pakai gha. Allah tidak menghukum kamu atau tidak mengadakan kafarah buat kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Disebabkan kamu bersumpah dengan sumpah laghu. Belum terbayang sumpah laghu seperti apa? Ah, baru kalau udah terbayang mudah. Antum masih agak apaan sih gitu kan? Nah, sekarang kita baca faedah. Gitu kan? Enak kan belajarnya? Laghul yamin. Nah, ini baru. Laghul yamin, sumpah rak sengojo. Ya kan? Sumpah tidak sengaja itu kalau diartikan di sini. Laghu itu kan artinya kan lalai, ya, atau main-main. Sia-sia gitu. Tapi jangan diartikan gitu. Sumpah main-main itu enggak. Sumpah main-main kadang-kadang jadi sumpah. Iya. Iya, sumpah main-main itu sah jadi sumpah kadang-kadang. Tapi sumpah laghu di sini tidak sebagai sumpah yang ada kafar atau hukuman. Nah, sumpah laghul yamin ma'fun anha walah. Sumpah yang tak sengaja itu dimaafkan. Ya. Afwan. Ma'fun anha, ya. Baik, kemudian walaha suratan. Dan laha ini hak ini kembali ke mana hak ini, ya? Kok pakai ha, ya? Anha terus walaha. Ha ini kemana? Yamin? Are you sure? Yamin? Hah? Yamin bukan? Hah? Ayo lo, ayo. Oh, diam semua. Ayo silakan nunduk. Ayo supaya nggak ditanya. Di sini ha di sini kembali ke yamin. Ya. Biasa ada kalau bisa kayak ini bikin ragu-ragu dulu, ya, sampai ke titik paling ragu baru kita yakinkan bahwasanya apa yang telah dijawab itu benar. Kenapa yamin itu kan lawannya yasir, ya, ketika ada partner gitu kan mu'annath dia, ya kan. Ala kulli hal yamin memang dikenal sebagai muannats. Udah gitu aja ya. Simpelnya ya, biar antum enggak pusing. Ya. Walaha, dan untuk yamin yang lagu, sumpah yang enggak sengaja ini, ada dua macam, dua gambaran menurut mazhab Hanbali. Ini enggak ditulis, tapi hakikatnya mazhab Hanbali lah yang seperti ini. Karena mazhab lain Syafi'i, terutama Hanafi, itu hanya salah satu dari gambaran ini. Tapi ini insya Allah yang lebih lengkap, bagus malah, alhamdulillah. Ya. Al-ula, yang pertama. An yajriya ala lisanihi lafzul yamin wa huwa la yuridu an yahlifa. Dah gitu, itu definisi. An yajriya ala lisanihi lafzul yamin wa huwa la yuridu an yahlifa. Apa artinya? Terucapnya di lidah ya, al-lisan, di lidahnya. Apa yang terucap? Lafal sumpah, kalimat sumpah, kalimat yang zahir memang sumpah. Ya, dari mulut antum, mulut kita gitu kan. Tapi wa huwa, dan dia ini, la yuridu an yahlif, tidak menghendaki sumpah itu, maksudnya enggak bermaksud. Berarti apa? Kebiasaan saja. Contoh misalnya misal an yaqul, dibilang la wallah atau bala wallah, na'am wallah. Gitu. Kayak orang Arab kan? Ya, kayak gitu. Iya, emang kayak gitu. Emang kayak Jawa. La wallah, enggak. Orang Arab. La na'am na'amullah. Wallah antum. Ya. Kalau antum pernah hidup di lingkungan jemaah, tahu enggak jemaah? Bukan jemaah tabligh ya. Atau jemaah Islamiyah. Bukan, ini jemaah Yaman Indo. Orang-orang Arab Indo itu aslinya Yaman. Bukan Saudi, ya, Arab Yaman yang dulu ke Indonesia, terus campur lah sama Indonesia, jadi orang Indonesia. Dan di antara mereka juga membantu perjuangan para pahlawan gitu kan. Atau mereka, di antara mereka ada yang pahlawan. Ala kulihan, mereka ini masih bercampur lah logatnya ini. Logat kan dari bahasa Arab, lughah, bahasa logat, lughah, ya. Dialek lah ya. Masih bercampur dengan kearab-araban. Itu turun-temurun susah itu. Kayak orang Jawa itu ya susah. Orang Jawa yang dari sumber apa pribumi banget tuh, dari waduh dari udah dari enggak ada listrik itu udah susah itu diubah itu, ya. Lara, itu udah susah sama loro, itu udah lara. Napa toh Mas? Nah, itu udah beda itu. Bakal medok susah itu. Nah, mereka juga begitu. Keturunan demi keturunan itu enggak bisa dilepaskan. Ya. Nah, mereka ini akhirnya punya bahasa sendiri. Ya. Bahasa yang sebagian kalimatnya atau banyak dari kalimatnya hanya dipahami oleh makhluk-makhluk semisal mereka. Iya. Nah, kalau al-irsyad itu, al-irsyad Pondok Anda di yang Tengara. Bukan al-irsyad yang di Salatiga, yang di Pondok Anda. Itu bahasanya bahasa mereka pakainya. Kalau kita seharian, ya. Betawi juga pakai ane ente. Cuma banyak hal-hal yang juga pakai bahasa mereka untuk Betawi, tapi masih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang jemaahnya gitu. Misalnya nyahio gitu, bahasa Betawi zaman dulu. Nyahio, lagi ngapain? Lagi ngapain lu? Gua lagi nyahi nih. Nah, nyahi itu dari apa? Bukan nyai, bukan nyai, ini nyahi. Dari syai. Syai, orang jemaah berkata sahi. Sahi diserapkan ke Indonesia menjadi nyahi. Nyahi yuk. Nah, itu bahasa sini. Kayak misalnya orang jemaah Arab Indo, pokoknya yang disebut jemaah di sini bukan antum ya. Antum jangan jemaah, anak jemaah. Bukan. Tapi jemaah ini Arab Indo maksudnya. Orang jemaah ini kayak Basalama, Bajri, At-Tamimi, Al-Kathiri dan seterusnya. Bukan Al-Jaizi enggak, itu Jawa itu ya. Orang jemaah misalnya kalau disebut ya kayak Betawi nih, kayak Betawi. Tong, mana tong? Bek, enggak, bek. Bek gitu kan. Bek itu apa, bek? Labbaik. Seperti orang jemaah bilang ya. Mansur, aina anta Mansur? Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, gitu. Ah, itu dari kata baik. Baik itu kalau di Betawi itu sangat sopan terhadap orang tua. Gitu kan? Baik. Baik topik. Baik. Nah, baik itu Masya Allah, itu baik itu bagus itu. Ya. Gitu. Sekarang enggak dipakai. Udah lumayan punah. Ya. Antum ngerti enggak? Antum orang mana sih? Gitu kan? Baik. Nah, di jemaah ini di Al-Irsad juga kita pakai bahasa yang Masya Allah kita doang yang tahu kadang-kadang. Kadang-kadang ngobrol sama teman Al-Irsad, walaupun enggak ada Arab-Arabnya kita tuh muka. Satu Jawa, satu Padang misalnya, ya. Ketemu sama antum, antum bisa bahasa Arab. Anda pakai bahasa semi Arab kayak gini, antum enggak paham. Ahlan keke enti bakhir enti wallah enti ajib sawal. Paham enggak antum? Enggak paham antum. Sa'awan hawa sama rejal tuh. Paham gak anda? Gak paham. Apa artinya hawas? Hawas marah. Ama sama. Rejal laki-laki dari rajul. Keke. Apa arti keke? Dari kata keif. Keifal hal. Disingkat. Keke. Keke. Gimana kayak gitu? Antum cobalah. Misalnya antum ketemu Ustaz Khalid Basalamah. Ustaz Khalid keke. Bekhir Ustaz Khalid. Allah dia jawab bakal apa? Wah antum muka, ya antum muka Wonogiri, kok bisa ngomong kayak gini nih? Enggak, kadang-kadang kalau kita, anak Al-Irsad coba antum Al-Irsad Tenggaran lah ngobrol kayak gitu, ajarin bisa itu. Wallah zen, ajib soal itu. Nah. Kayak misalnya kalau misalnya di, apa namanya, di TV iklan dulu, ajib itu diantaranya, tapi gak pakai gini-ginian dulu apaan kayak gitu, bid'ah itu ya. Nah, orang jemaah ini hobinya apa? Pakai wallah. Hobi mereka. Asal kita juga gitu yang jemaah itu. Pas di kajian aja Indonesia formal. Coba kau ngobrol sama mereka. Wallah ente, bakhir ente, ajib ente, gas ah banget ente. Apa arti gas ah? Nggak tahu. Wallah Jordan, wallah ente, gas ah. Kan biasa orang Arab ngomong kayak gitu tuh. Wallah ente. Gas ah ente. Ya kan? Apa arti gas ah? Tampan. Dari kata kos ah. Kos ah artinya nampan. Gas ah tampan. Ya kan? Kayak gitu. Itu diantara mufrodat. Kosa kata yang. Antum gak tahu itu juga gak bermadorat untuk antum insya Allah. Ya. Ya. Tapi begitulah. Nah mereka pakai atau kita dulu suka pakai wallah gitu. Tapi ini yang namanya lagul yamin atau al yamin al lagu. Makan idam misalnya idam itu apa? Idam itu lauk. Ya. Allah. Anak enggak zen ini. Allah enggak zen. Wallah enggak zen artinya apa? Demi Allah tidak enak ini makanan misalnya. Ini sebenarnya enggak boleh ngomong kayak gitu ya. Mencela makanan gitu. Allah enggak zen ini makanan. Zen itu enggak enak, enggak enak. Zen itu enak, enggak zen enggak enak. Enggak zen ini makanan. Nah, apakah itu yamin yang sah? Sumpah yang sah? Bukan. Ini kebiasaan semata, terucap kalimat dari mulut seseorang yang dia tidak menghendaki sumpah, ya kan? Iya. Nah, itu bahasa, kebiasaan, tradisi, urf. Ya di Al-Irsad dulu kayak gitu kita, ya. Kalau misalnya antum pernah bilang pernah dengar al-afu. Al-afu Mas gitu, al-afu. Hah? Tahu al-afu enggak? Oh, enggak tahu. Afwan, afwan. Kalau afwan tahu ya. Kalau al-afwan umum itu, common. Tapi biasanya di jemaah di kita ini ngomong al-afu. Ya. Misalnya antum nawarin kopi hitam. Kopi hitam al-afu, ana al-afu. Ana kopi susu gitu. Ya kan? Al-afu itu dari kata al-afu. Artinya sorry ya gitu kan kalau bahasa Banyuwangi sorry ya gitu kan sorry ya aneh sukanya apa kopi susu gahwah susu kopi itu gahwah nah alafu gitu kan bahasa alafu ini masalahnya kita ya nikah sama orang yang enggak latar belakang pesantren maksudnya walaupun latar belakang pesantren juga belum tentu paham bahasa ginian kita bilang sama istri kita ditawarin makanan gini, wih, kayak gitu, I love you, nggak level. Dia jawab sama istri, I love you too. Lah, Itu gitu terus tuh anak sama istri itu. Aku bisa bilang, I love you, gak mau. I love you too. Bukan itu maksudnya. Bukan I love you. Bukan. I love you itu afwan, sorry. Ya. Lanjut. Itu maklumat yang tidak ada faedahnya. Ya. Ada faedahnya. Allah, ada faedahnya di sini ya. Wasaniyah, dan yang kedua dari laghul yamin atau al yamin al laghu adalah an yahlifa ala syai'in yadhunnuhu kadza fayatabayyana khilafuhu, atau boleh juga fayatabayyana khilafuhu, yaitu bersumpahnya seseorang atas sesuatu yang dia mengira akan begini, tapi ternyata tidak seperti yang dia kira. Contoh, misla an yaqul, contoh seperti dia ngomong gini, wallahi ma fi jaybi dirham wala dinar, demi Allah tidak ada dirham dan dinar dalam sakuku. Tapi dalam keadaan apa? Wa huwa dhannun aw jazimun annahu laysa fi jaybihi syai'un min dhalika. Tetapi dia yakin di sakunya tidak ada dirham, tidak ada dinar. Dia imma dia menyangka dengan persangkaan kuat atau yakin di sakunya tidak ada dinar, tidak ada dirham. Thumma yajiduhu, kemudian dia malah dapatkan uang itu di dalamnya. Padahal sebelumnya dia sampai keyakinan gitu loh. Nah, fahadhi suratu laghwil yamin. Inilah bentuk dari sumpah tak sengaja. Misalnya di kelas atau di luar kelas, untuk bilang, ditanya sama teman, di kelas ada siapa mas? Wallahi di kelas gak ada siapa-siapa. Ini wallahinya, dia bukan wallahi kebiasaan, tapi wallahi bersumpah. Wallahi di kelas gak ada siapa-siapa. Karena dia tadi abis ngelihat ke kelas, gak ada siapa-siapa. Ternyata kemudian pas mereka berdua, antum dan teman antum masuk, si Panjo lah di kelas. Loh, kok ada antum? Iya tadi anak lagi tidur di bawah meja. Nah, pantesan enggak kelihatan. Ya. Lah ini kan gimana? Apakah ini yamin atau sumpah yang sah ada kafarahnya? Apakah ada dosanya? Enggak ada. Kenapa? Karena dhon rajih atau yakinnya dia itulah yang sebenarnya terjadi, gitu loh. Tapi ternyata ketika dibuktikan tidak sesuai dengan apa yang dia yakini atau yang dia anggap dengan kuat, gitu ya. Maka ini dimaafkan. Makanya kata Allah Ta'ala, la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. Tidak Allah anggap, tidak Allah hukum. Artinya Allah maafkan laghul yamin. Itu yang terbentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat juga ada wallahu ghafurun halim. Tuh lihat, Maha pengampun lagi Maha penyantun. Antum udah salah tetap aja antum diberi rezeki, ya kan? Paham masalah ini? Paham insyaallah ya. Antum kalau paham jangan diam aja pas saya tanya. Aduh masyaallah antum nih. Kemudian itu baru satu masalah di ayat kedua. Masalah berikutnya, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah menganggap sah atau menghukum kalian bima. Bi di sini ba sababiyah. Dengan sebab ma kasabat qulubukum, ya. Jadi walakin artinya tetapi atau melainkan, yu'akhidhukumullah gitu kan. Yu'akhidhukum Allah Ta'ala menghukum kalian bima kasabat. Ba sababiyah, yaitu dengan sebab, artinya dengan sebab. Dengan sebab apa? Dengan sebab ma kasabat qulubukum, apa yang di terjemahkannya disengaja di sini ya, atau diperoleh atau dilakukan atau dihasilkan, itu makna kasab. Kasab itu banyak maknanya. Makna intinya get. Kalau Inggrisnya itu seperti lafal yang satu lafal banyak makna. Get itu bisa artinya mendapatkan, menghasilkan. Tapi enggak semua makna get kasab, enggak, beda. Dengan apa yang jantung-jantung kalian sengaja. Jadi sesuai dengan niatan hati kalian, ya, yaitu yang memang benar-benar kalian sengaja, itu baru Allah Ta'ala sahkan sumpahnya. Baik. Sekarang gini, kalau antum bilang la wallah, atau antum bilang wallah ente jamil jiddan, misalnya gitu, antum bicara wallah itu sebenarnya sengaja gak sih? Sengaja gak? Jawab, jangan melototin ana. Antum malah melototin ana, gimana sih? Ana balas pelototan nanti. Antum ini dikira ana gak bisa melototin antum. Jawab. Ana bilang misalnya, masih mikir, gimana? Sengaja. Tapi keluarnya lafal. Kalau refleks. Iya. Ah, kebiasaan. Sengaja. Tapi apakah itu membutuhkan benar-benar niat? Enggak kan? Enggak. Baik, berarti keluar dari yang potongan kedua ini, keluar. Itu keluar. Laghul yamin yang jenis pertama keluar, ya. Karena dia mungkin memang terbetik sengaja, cuma enggak memaksudkan itu. Ini karena hanyalah kebiasaan bahasa. Baik, keluar dari itu. Tapi yang kedua. Demi Allah, di kelas enggak ada orang. Pas lihat si Panjul ada, gitu kan. Tapi enggak ada, tadi enggak ada. Dia bilang tadi enggak ada, gitu kan. Nangis-nangis itu. Sengaja enggak dia tadi sumpah? Sampai bersumpah lagi tuh. Sengaja kan? Ya sengaja banget itu. Cuma di sini apa? Di sini Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja oleh hatimu. Loh, ini sengaja. Tetapi dikecualikan di sini. Ya kan? Yang lahul yamin versi kedua. Allah maafkan kenapa? Karena kan pertama dia enggak bermaksud bohong. Tapi yang dia zon rojih itu sampai hampir yakin. Dia udah nongok kelas. Ya, tapi dia enggak sempat meriksa laci-laci meja. Si Panjul nyelip di situ mungkin, atau di mana gitu kan. Atau di kolong meja, enggak sempat. Cuman zon rojih enggak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, maka kemudian bilang, "Wallahi enggak ada orang di kelas." Lagi ini masalah sih, ngapain enggak ada yang butuh, wallahi dia malah bersumpah. Ya akhirnya kemudian terbukti tidak sesuai dengan sumpahnya. Nah, dia kan udah zon roji atau yakin enggak ada, maka ya udah. Di Allah Ta'ala maafkan sebagai kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya Allah tidak maafkan, sebenarnya bisa aja tuh ada syariat enggak dimaafkan itu, orang harus puasa atau gimana. Tapi Allah maafkan. Itulah kita lihat tuh manusia tuh ya. Betapa dia tahu manusia itu lemah, dan kadang-kadang kita tahu bahwasanya kita meyakini sesuatu yang mana ternyata sesuatu yang kita yakini itu tidak ada, atau sebaliknya kita meyakini sesuatu tidak ada padahal ada. Itu saking apa, terbatasnya pengetahuan kita, dan Allah memaklumi itu, masya Allah, kan? Allah memaklumi keterbatasan kita sehingga Allah maafkan. Baik. Jadi ya, walakin yu'akhidhukum mimma kasabat qulubukum, yaitu berarti yang sengaja, sumpah yang sengaja. Nanti akan ada rincian syarat sah sumpah. Itu nomor berapa? Nomor berapa itu? Nomor 7, insyaallah kita bahas nanti, insyaallah ya. Insyaallah kita bahas. Oke, ada faedah di sini, ikhwan. Lil qulub kasab. Hati bisa mendapatkan perbuatan. Hati bisa berbuat. Yaitu dengan niatnya. Sebagaimana juga hati bisa berbuat buruk. Dengan hasad atau dengan ghil dan seterusnya. Ya. Taib. Wallahu ghafurun halim. Dan Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyantun. Kita baca, ikhwan sekalian. Faedah ketiga. Al-yamin al-mu'akhadhu 'alaiha al-'abdu. Sumpah yang ada hukumannya. Sumpah yang ada hukumannya itu apa? An yahlifa muta'ammidan al-kadhib. Ya. ditambahin di sini muta'ammidan al-kadzib, baikin ditambahin fil madhi au fil hal. Fil madhi au fil hal. Jadi ayyahlifa. Ini dari ana ya, ana tambahin. Supaya benar, supaya lengkap. An yahlifa muta'ammidan al-kadziba. Muta'ammidan ini hal, al-kadziba ini maf'ul, bi qasidan ini maf'ul li ajlih. أن يحلف متعمدا الكذب قاصدا له من أجل الحسن. Itu dulu aja, itu aja. أن يحلف متعمدا الكذب في الماضي أو في الحال قاصدا له. Atau enggak pakai qasidan lahu juga enggak apa-apa. Ya. Itu dulu aja. Sumpah yang ada hukumnya itu apa? An yahlifa muta'ammidan al-kadziba fil hal fil madhi aw fil hal, yaitu sumpah palsu, sumpah bohong yang sengaja, sumpah yang disengaja bohong. Sumpah tersebut berkaitan dengan peristiwa masa lalu atau sekarang. Fahami baik-baik nih, antum harus bedakan nanti al-yamin al-ghumus atau al-yamin al-fajirah dengan al-yamin biasa yang mewajibkan kafarah. Bedakan. Antum bedakan. Pahami baik-baik. Yang ketiga ini kita bicara al-yamin al-ghamus atau al-yamin al-fajirah. Sama, maknanya sama. Al-yamin al-ghamus. Yang keempat kita bicara al-yamin biasa. Ya, tentang mustakbal, tentang masa depan. Itu yang akan, yang keempat ini yang akan ada kafarohnya. Yang ketiga enggak ada kafaroh. Perhatikan baik-baik. Antum perhatikan. Paham enggak? Insya Allah paham. Yakin? Baik, jelasin. Enggak mau pasti. Oke, ya udahlah. Yang ketiga ini namanya apa? Yamin ghamus. Sumpah palsu. Ya. Sumpah palsu itu... Sumpah palsu itu sumpah bukan? Bukan sumpah loh gimana orang. Tapi karena dia mengatasnamakan Allah untuk kadzib. Kalau antum bilang sumpah palsu itu sumpah, ada kafaroh dong. Sumpah palsu ini bukan sumpah. Dia batal sumpahnya. Tetapi karena dia berbuat dosa, berdusta atas nama Allah, maka kafaroh atau taubat? Taubat bukan kafaroh. Kafaroh itu untuk sumpah yang sah. Taubat itu untuk bohongnya ini. Paham? Ikhwan, paham enggak, Pak? Antum enggak boleh enggak paham. Tapi kalau enggak paham ya udahlah. Di sini sumpah palsu apa? Sengaja bohong bersumpah. Sengaja bersumpah dengan sengaja berbohong tentang kejadian di masa lalu atau masa sekarang yang sedang terjadi. Paham? Anak kasih contoh misal supaya antum benar-benar paham, ikhwan. Ya. Wallahi, anak kemarin enggak ada di Ramayana. Padahal ada. Itu demi apa? Supaya dia tidak terkena tudingan apa gitu, pencurian atau apa. Ya. Ini sumpah palsu bukan? Sumpah palsu. Ada kafarah enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena tidak sah sumpahnya. Lah kemudian apa akibatnya? Dosa besar bukan? Kenapa dosa besar? Karena berdusta atas nama Allah, memakai nama Allah. Ya kan? Nah, maka wajib kafarah atau wajib taubat dia? Taubat. Jadi al-yamin al-ghamus konsekuensinya wajib taubat. Dan lihat, ingat, al-yamin al-ghamus ini berkaitan dengan konten sumpahnya itu kejadian hal di masa lalu atau masa kini. Contoh masa kini sekarang nih. Ya. Dia ngelihat di SMS sama temennya komplotan. Oi, ana sedang temennya SMS atau WhatsApp. Ana udah sampai lokasi TKP. TKP-nya di Cilitan. Ana udah sampai di TKP Cilitan. Kebetulan lagi diinterogasi polisi nih. Polisi bilang, "Di mana teman kamu?" "Teman kamu di Cilitan kan sekarang?" "Enggak di Cilitan." "Bohong." Polisi kemudian bilang, "Bersaksilah kamu atas nama Allah, bersumpah kamu." Wah, masyaallah. Kok ada polisi syar'i? Masyaallah. syurtah syar'iyah. Bersumpah kamu atas nama Allah. Orang sekarang disuruh sumpah, ya udah ya minum kamu semua. Ya kan? Maka dia bersumpah, wallahi. Ya, wallahi teman ana enggak dijilitan sekarang. Ya. Maksudnya bohong. Dan untuk kejadian kapan? Sekarang bukan? Sekarang. Dia berarti harus bayar kafarat enggak? Enggak, karena sumpahnya enggak sah. Tapi dia harus apa? Taubat. Tapi enggak boleh gini juga. Ah, sumpah bohong, antar gua taubat. Wallahi ya polisi, wahai polisi, wallahi teman ana enggak dicilitan. Di mana teman kamu? Dia di Pondok Gede. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini main-main ini orang nih. Main-main dia. Ya. Untuk main-mainnya itu perlu istighfar lagi. Ya. Masyaallah. Alakulah itaqillah lah. Kemudian ini dia biasanya orang yang melakukan sumpah palsu ini untuk min ajli husul ala manfaah duniawiyah. Untuk mendapatkan suatu keuntungan duniawi atau maslahat atau kebebasan atau hal-hal lain lah. Ya. Wahiyal maqsudatu biqaulihi ta'ala, dan inilah sumpah yang dimaksudkan dalam firman Allah, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Iya kah? Iya. Iya. Ini Allah Ta'ala maha tahu tentang apa yang ada di hati. Hati bermaksud bohong? Iya, bermaksud bohong ya memang. Beda dengan sumpah lagu tadi. Wallahi gak ada panjul. Dia maksud bohong gak? Gak maksud. Kenapa? Karena emang dia melihat realitanya. Oh, gak ada panjul. Wallahi gak ada panjul. Ternyata ada. Ya, habis dari kolong. Nah, Allah maha tahu kan hatinya gak bermaksud ini? Maha tahu. Nah, yang ini, yang yamin gomus, Allah maha tahu hatinya ini berniat untuk dusta, bohong. Antum faham ketiga ini? Faham, Abu Lintang. InsyaAllah. Pak Darmalis paham? Abu Naila paham? Fahur Razi atau siapa namanya? Bukan, antum bukan Razi. Mustaqim, masyaAllah. Paham? Antum paham? InsyaAllah. Bapak paham, Pak? Alhamdulillah. Khalid paham? Belakangnya Khalid, siapa namanya? Ilham, Ihmar, Husni, Husni Mubarak. Masyaallah. Gimana Mesir sekarang, Husni Mubarak? Hah? Enak zamanku, Pak, ya. Baik, itu al-yamin al-ghamus. Ini termasuk dosa besar, ikhwan. Dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah SAW, al-kabair, dosa-dosa besar sama dengan di antaranya. Al-isyraku billah, syirik terhadap Allah Ta'ala, wa uququl walidain, na'udzubillah, durhaka kepada orang tua, kedua orang tua, wa qatlun nafs, membunuh jiwa yang tanpa hak maksudnya. Jiwa yang dimaksud adalah manusia ya, ya bukan jin untuk sembelih terus mati, fadl ya. Kemudian al-yamin al-ghamus, nah ini yang keempat, termasuk kabair. Kenapa? Dia ini kadzib biasa aja, ikhwan. Kadzib biasa, dosa bohong biasa. Itu Rasulullah, iyakumul kadzib. Sampai terus ngomong iyakumul kadzib gitu. Saking apa besarnya dosanya. Apalagi kalau mengatasnamakan Allah. Nauzubillah, ya kan? Baik. Yang keempat ya. Sebelum kita istirahat. Al-yamin allati tajibu fiha al-kaffarah. Sumpah yang harus mengeluarkan kafarah. Nah ini dia. Baru ini yang mengeluarkan kafarah. Hiya allati yahlifu fiha al-abdu an yaf'ala kaza wa yahjizu fala yaf'al. Gambarannya. Sumpahnya seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan dia ini berarti sumpah untuk melakukan suatu perbuatan. Perhatikan, untuk melakukan suatu perbuatan berarti kapan dilakukan? Masa depan, masa mendatang, ya kan? Oh, bedanya dengan yamin ghamus. Kalau yamin ghamus kan di sini kan sudah ketahuan benar atau bohong. Ini bohong dia, karena berkaitan dengan masa lalu atau masa kini. Ya, dan dia niat bohong, itu yamin ghamus, taubat, dosa besar. Adapun yang yamin yang ini, yang sah itu dia berjanji, bersumpah, berjanji dengan sumpah, bukan berjanji doang, melakukan suatu perbuatan dan ternyata dia tidak bisa melakukannya. Itu satu gambaran. Atau sebaliknya, atau au yahlifu an la yaf'ala kadza tsumma yattar wa yaf'al, atau dia bersumpah tidak akan melakukan suatu perbuatan kemudian dia terpaksa melakukan suatu perbuatan itu. Ya, demi Allah ana enggak bakal nikah sampai selamanya. Enggak boleh ini sumpah seperti ini. Tapi sah enggak sumpah? Sah, karena berkaitan dengan masa depan. Antum enggak boleh bilang demi Allah ana enggak mau nikah sampai ana mati ana enggak mau nikah wallahi. Kemudian orang lain nasihat, ya akhi, antum jangan kayak gitu. Antum batalin sumpah itu. Ya udah ana batalin. Taib, antum sekarang bayar kafarah. Oh, enggak mau, ana enggak mau bayar kafarah. Loh kenapa? Itu berkaitan dengan masa lalu. Ini bahlul ini orangnya. Ya. Dia enggak mau nikah kan berarti kan selamanya, berarti ke depan kan? Ya. Kalau misalnya dia bilang, "Wallahi, ana belum pernah nikah." Dan benar belum pernah nikah. Sah enggak? Sah. Dan benar enggak? Ya benar. Terus ada kafaroh enggak? Ngapain kafaroh? Lah orang kayak gitu kok udah berlalu gitu kan? Kecuali kalau dia bilang ya ke seorang perempuan atau ke calon mertua dan seterusnya, demi Allah bu, saya belum pernah nikah, saya masih bujang bu, tahunya punya anak tiga, kan? Nah, ini namanya yamin apa? Yamin ghamus. Ada kafaroh enggak? Enggak ada kafaroh. Jadi nanti jangan bilang pak antum ini ya kafaroh antum. Enggak gitu. Orangnya bilang, oh enggak bisa kafaroh enak aja nih yamin ghamus saya barusan. Masya Allah ini berilmu tapi enggak diamalin kan. Tapi ala kuliah yang penting berilmu dulu lah supaya nanti bisa tahu gitu kan. Oke. Jadi bersumpah tidak akan melakukan suatu perbuatan kemudian dia terpaksa melakukan suatu perbuatan itu. Sementara dalam sumpahnya itu dia tidak mengatakan ya walam yaqul asna'a hil fihi atau halifihi insyaallah. Lafal insyaallah. Sementara dalam sumpahnya itu dia tidak mengatakan insyaallah atau dengan lafal Indonesia jika Allah menghendaki. Pahami baik-baik ikhwan sekalian, antum pahami ikhwat juga. Insyaallah ini istilah dalam syar'inya namanya istitsna. Istitsna. Gimana? Paham atau hafal? Istitsna. Gimana tulisannya? Hamzah wasal. I. Hamzah wasal. Sin. Ta. Ya. Tha. Nun. Alif. Hamzah. Hamzah kepala tuh. Is. Hamzah wasal. Hamzah biasa. Tegak biasa. Sin. Mati. Ta. Kasrah. Tha. Mati. Nun. Fathah. Bukan Hamzah. Alif enggak di ini, enggak diharokatin. Kemudian baru Hamzah pada akhirnya setelah Alif. Istitsna, al-istitsna. Ini al-istitsna ini akan ada masalah akidah berkaitan dengannya, tapi kita enggak bahas itu. Kita bahas fikihnya. Jadi namanya istitsna. Kalau antum bersumpah dengan adanya istitsna dalam sumpah antum, maka ini tidak ada kafarah. Ya, misalnya demi Allah, ya, anak tidak akan menikah dalam kurung lagi, insya Allah. Ya, laginya itu dalam kurung, ya, atau mahdzuf takdiruhu lagi. Ya. Yang tahu Erop ketawa. Nah, ini saya tidak akan saya akan menikah lagi, insya Allah. Atau ngomong istri. Demi Allah istriku, ya, kakanda tidak akan menikah lagi, insya Allah. Maka ini, kalau nanti dia nikah lagi, mau kepepet atau mau nggak kepepet, nggak ada kafaroh, ya. Tapi istrinya gimana? Istrinya tahu suami bilang demi Allah istriku, aku tidak akan menikah lagi, insya Allah. istrinya enggak berpatu pada insya Allah misalnya, enggak ngeh, tapi dengan demi Allah, alhamdulillah. Ya. Maka kemudian, nikah lagi berapa hari kemudian, masya Allah. Ya kan? Nah, istri bilang, Pak, marahlah pokoknya lah. Pokoknya banyak piring pecah di rumah gitu kan. Nah kemudian, pokoknya, pokoknya sekarang hak pada Allah Ta'ala. Ya. Kakanda kemarin telah bersumpah, berarti harus kebayar kafarah. Bukan puasa, puasa terakhir. Puasa kau udah hal-hal yang tiga ini nanti ada ininya pembahasannya. Ya. Mengapain misalnya oh bisa ngasih makan. Ah enggak punya duit udah habis buat kondangan kan, buat walimahan. Tapi oh masih banyak ternyata hadiah-hadiah walimahan, ya kan? Baju-baju tuh ah kasih orang-orang ya yang membutuhkan. Nanti ada insyaallah ininya. Tetapi suami itu akan berkila apa? Tidak wahai istriku, ya kan? Ketika itu aku menyebut kalimat istisna. Apa? Gitu kan? Aku tidak mendengarnya. Kamu tidak mendengar bukan berarti itu tidak ada. Sinetron jadinya, masya Allah ya. Tapi kita lanjutkan aja daripada kita berkhayal seperti itu, kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya dia mengatakan insya Allah atau dengan bahasa Indonesia, jika Allah menghendaki, ya, atau dengan bahasa English misalnya, if God's will gitu misalnya, misalnya. Pokoknya diniatkan dengan istitsna. Secara syar'i, secara Islami ya, God di sini bisa dimaksudkan Tuhan, Allah Ta'ala, gitu kan? Sah itu insya Allah. Nah, maka tidak ada kafarah. Wal kafaratu, nah ini nih, mabniyatun fi ayatil ma'idati. Dan kafarah ini, aku mabniyah, bukan mubayyanah, salah anda bacanya. Kafarah mubayyanah, diterangkan di ayat al-ma'idah. Wahia dan dia kafarah, kembali ke kafarah, it'amu 'asyarati masakin, memberi makan 10 miskin, miskin min awsati ma tut'imun ahlikum, yaitu dari hal yang normalnya kalian memberi makan keluarga kalian. Gimana antum memberi makan istri antum, gimana ikhwan yang udah nikah? Hah? Enggak pernah ngasih makan, tapi istri antum yang ngasih makan. Hah? Enggak, maksudnya ini normalnya kita makan satu porsi. Ya, satu porsi bagaimana? 10 orang miskin, sekali sudah selesai. 10. 10. Sudah sekali. 10 orang miskin atau yang ghalibudzon kita orang miskin. Yang di perumahan real estate misalnya susah nyari orang miskin. Ya. Pembantunya pun enggak miskin, gitu kan? Iya. Pembantunya enggak miskin. Ya udah cari orang miskin atau boleh misalnya nitip sama orang, boleh asal nitipnya nitip uang boleh nggak? Boleh nitip pada orang, bukan nitip pada orang miskin, bukan nitip pada orang. Pak, saya ini sulit ketemu orang miskin, masya Allah, saking saya susah dapat orang miskin, nah, atau saya nggak bisa deket sama orang miskin, masya Allah, semua mana orang, ya Pak ini ya tolong saya nitip sama sampean. Ya, saya ada uang 100 ribu. Ya, sampean beli 10 porsi makan yang 10 ribuan. 10 ribuan yang biasa di warteg, pas gak? Pas insya Allah. Pas. Ya. Orang miskin senang dengan itu. Ya udah. Akhirnya bapak itu menjadi wakil, kemudian ngasih apa makanan. Gak boleh orang itu, yang wakilnya itu kemudian, naib itu, kemudian ngasih, leh, 10 ribu, gak boleh, gak sah. Tetapi, kalau udah diamanatkan gitu, sah. Yang dosa siapa? Yang wakilnya ini, terus dia bohong, oh udah, alhamdulillah udah saya kasih. Apa yang dikasih? Nasi. Lagi apa? Ikan cuek. Ya, pokoknya gitulah, bohong gak boleh. Nah, gitu ya. Au kiswatuhum atau memberi makan. Memberi pakaian, makan mulu ya. Ya makan tadi berarti satu porsi ya, jelas ya. Yang cukup dan makanan umumnya, nasi kita dengan lauk pauk. Enggak boleh ngasih nasi doang. Terus tulisannya lauk beli sendiri, manja banget gitu. Enggak boleh. Sadis ini. Atau kemudian atau pilihan, au ini pilihan atau kiswah. Ah, pakaian. Pakaian di sini normalnya pakaian untuk sholat. Bukan pakaian gaul. Pakaian untuk sholat atau pakaian sah untuk sholat. Ya boleh kaos, boleh. Ya. Tapi kaos ya lumayan itu harganya. Enggak juga sih, kaos yang bisa grosiran lah. Kan 10 kan ya? Oh, bisa beli grosiran setengah kodi lah. Ya kan? Nitip sama orang boleh, asal bagi-baginya untuk mereka pakaian, ya. Nah, di sini pakaian enggak harus lengkap, ikhwan. Boleh pilih baju atau celana atau yang enak sarung biasanya. Karena kalau baju kadang kurang fit. Iya kan? Iya. Nanti beli sama penjualnya, gitu kan? Kemudian al-tahrir raqabah atau memerdekakan budak. Nah, ini caranya gimana? Antum ke perumahan. Kemudian ketemu para majikan. Ya, kemudian antum panggil majikan. Ah, bukan panggil majikan. Pak, punya pembantu? Punya. Saya merdekakan pembantu. Sah atau tidak? Enggak sah. Job merdekakan pembantuku. Dasmu kuy gitu. Enak aja ini pembantu mahal gitu biayain mau diberdekakan. Enggak bisa. Ya merdekakan pembantu di sini enggak ada. Pembantu di sini bukan rokobah, bukan budak. Ya, jadi sekarang enggak ada. Berarti pilihan tinggal dua kalau sekarang. Ya, makanan 10 atau pakaian 10. Ya, pakaian di sini ingat bukan sorban. Kukasi sorban 10 atau peci 10, apaan kayak gitu. Enggak, pakaian ini sih pakaian yang biasa menutupi aurat. Boleh celana, boleh baju atau kaos, boleh sarung. Karena ini bukan termasuk. Di tradisi kita enggak termasuk. Tapi kemudian fa'il lam yajid. Nah, kalau memang enggak bisa semuanya, jadi enggak boleh dia langsung puasa, enggak boleh. Jadi nunggu dua pilihan ini emang enggak bisa. Enggak punya duit sama sekali misalnya. 100 ribu enggak punya. Ya udahlah. Ya, ritualnya apa? Ya, shoma thalathata ayyam. Puasa 3 hari, gitu ya. Jelas insyaallah. Nanti insyaallah lebih jelas ketika kita klasifikasikan dengan unsur dirasat atau yang jawab ini insyaallah. Kita istirahat sekitar 5 atau 10 menit. Nanti tanya jawab setelah halaman terakhir. Ya, insyaallah ada beberapa DVD, insyaallah kajian-kajian terbaru. Kita tutup dulu atau kita pause dulu. Fadol, silakan untuk istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walad. Amma ba'd. Baik, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Isa. Pada kali ini kita akan membahas unsur dirasat fiqih sumpah. Ya, penting ini untuk dibahas insyaallah. Beberapa temanya ini sudah dibahas oleh kita sehingga mungkin tidak perlu diulang secara rinci lagi karena sudah jelas insyaallah. Pertama, definisi sumpah. Ya, ikhwan, kalau pertanyaan di langsung di sini. Definisi sumpah ini perlu antum catat, perlu antum ketahui, ikhwan dan juga akhwat. Sumpah itu simpelnya definisi yang insyaallah paling simpel dan insyaallah paling bagus. Ta'kidus syai'i bi dzikri mu'azzamin bi sighatin makhsusatin. Ta'kidus syai'. Jadi ada, anggap ada 6 kata. Ta'kidus syai'. Bidik yang bisa nulis Arab silakan, yang enggak bisa baiknya jangan ya, nanti terjemahannya aja. Ta'kidus syai, ya kalau bisa antum hafalin ya. Ta'kidus syai bidzikri mu'azzamin bi shighatin makhsusatin, ya bidzikri mu'azzamin bi shighatin makhsusatin. Ta'kidus syai bidzikri mu'azzamin bi sighatin makhsusatin. Oke, di sini ta'kidus syai', yaitu sumpah itu adalah ta'kidus syai', menguatkan suatu hal atau menguatkan sesuatu. Tujuan sumpah itu adalah menguatkan, ya, sesuatu fakta yang mungkin dirasa kurang kuat atau kurang dipercaya sama orang, maka antum membutuhkan sumpah supaya orang percaya, gitu kan? Itu ta'kidu syai', menguatkan sesuatu. Bidzikri mu'azzamin, dengan di sini dengan menggunakan isti'mal, ya, dengan zikr, menyebut, ya, dengan lafal sebut di sini mengharuskan adanya pelafalan. Jadi enggak boleh sumpah di hati, kontennya di lisan, enggak bisa. Zikr di sini harus disebutkan. Ya, misalnya anak akan pergi ke pasar. Dalam hati itu ada wallahi, wallahi, wallahi, wallahi. Enggak bisa. Dia bukan sumpah. Ya. Jadi harus wallahi anak akan pergi ke pasar. Nah, itu baru sumpah sah. Nah, bidzikri menyebutkan mu'azzamin. Mu'azzam artinya adalah yang diagungkan, dengan menyebut yang diagungkan atau sesuatu yang diagungkan atau hal yang diagungkan. Ya, menguatkan suatu hal dengan menyebut sesuatu yang atau hal yang diagungkan. Nah, sesuatu yang diagungkan ini atau penyebutan sesuatu yang diagungkan ini yang disebut apa? Harful qasam dan juga muqsam bih. Harful qasam itu dalam bahasa Arab ada 5, tapi norm atau umumnya 3. Yang 4 dan 5 ini jarang. Yaitu dengan huruf waw, ba ataupun ta. Ya, waw, ba ataupun ta. Semua itu tiga-tiganya ahruful qasam. Seperti wallahi, kalau waw huruf waw ya, itu bisa untuk nama Allah, afwan, bisa untuk lafal Allah atau nama-nama lain. Wallahi warrahman warabbis samawat ya, walladzi nafsi biyadihi, ya kan, ya, itu waw, dan itu yang paling banyak, ya. Wal Jabbar, wal Hamid, wal Qayyum, wal Hayyul Qayyum. Itu artinya demi terus disebut di setelahnya nama-nama Allah. Ya. Kalau misalnya ta atau tadi ba dulu ya, bi ya, ba. Itu misalnya tallahi, tadi apa mbak siapa bi ya, billahi dan juga nama-nama lainnya, jika bi di sini dimasukkan ada qasam, ya, karena lafal bi itu banyak maknanya, artinya bisa dengan, bisa di, ya kan. Tapi kalau bi di sini maknanya adalah atau maksudnya adalah qasam, jadilah qasam dia. Ya, birrahman atau dan seterusnya. Kalau ta itu hanya masuk ke lafal Allah. Tallahi saja. Tarrahman tidak bisa. Tarrahim, talghafur enggak bisa. Gitu ya. Tapi itu kekhususannya. Jadi waw, ba dan ta itu normalnya kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia demi selesai, ya kan? Dan demi di situ demi yang dimaksudkan apa? Qasam. Ya, karena sama seperti waw. Waw itu ada artinya dan. Ya. Ada haliyah juga. Keadaan. Baik. Lanjut. Menyebutkan hal yang diagungkan dengan bisighatin makhsusatin. Dengan sighah yang makhsusah. Ya. Dengan sighah yaitu sighah itu artinya apa sighah? Ya. Kalimat, bentuk kalimat yang khusus. Bentuk kalimat yang khusus. Jadi tidak sembarangan sighahnya. Contoh misalnya. Misal. Antum ingin mengabarkan Taufik datang ke pengajian setelah 10 tahun tidak pernah terlihat. Ya. Antum pengen meyakinkan kabar kepada semua orang bahwa saya Taufik datang setelah 10 tahun enggak pernah kelihatan. Padahal pengajian baru 3 tahun. Nah, antum mengabarkan dengan cara begini. Allahu Akbar, Taufik datang. Itu qasam bukan? Bukan. Nah, bukan. Bukan qasam. Kenapa? Lafalnya Allahu Akbar. Ya? Kalau lafalnya Wallahu Akbar, Taufik datang. Qasam bukan? Ada yang bilang bukan, ada yang bilang enggak. Secara Arab salah. Dia harus orang ya. Wallahi majrur bukan dhamma, bukan marfu. Wallahil akbar, maulah itu. Wallahil akbar, Taufik datang. Ah ini baru qasam. Kalau misalnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah selesai gitu. Itu zikir ya. Oke, okay, baik, udah masyhur ya, udah selesai. Kemudian ada masalah 5 hukum bersumpah, ya. Perlu antum tahu ikhwan bahwasanya hukum bersumpah itu tidak bisa mutlak satu hukum saja melainkan bisa sampai 5. Sebagaimana hukum taklifilah, ada sumpah yang wajib, ada sumpah yang sunnah, ada sumpah yang mubah, ada sumpah yang makruh, ada sumpah yang haram. Udah jawabannya itu aja. Mau dirinci atau enggak? Nah, biar faedahnya ada ya. Karena nanti penasaran bikin satu kajian lagi nanti. Aduh, lama lagi. Sumpah yang wajib. Satu. Sumpah yang wajib. Sumpah yang wajib itu adalah ini kita mungkin enggak dengan kalimat definitif bukan, tetapi dengan kalimat ya seperti deskriptif aja, yaitu gambaran gitu ya. Karena kalau definisi agak sulit ya. Sumpah yang wajib itu misal ketika sumpah tersebut berkonsekuensi menyelamatkan seorang manusia dari kehancuran atau dirinya, manusia atau diri dari kehancuran. Jadi kalau ketika sumpah itu ternyata bisa berefek menyelamatkan manusia atau dirinya dari kehancuran. Ya. Menyelamatkan dirinya atau manusia dari kehancuran. Misal Abu Lintang, ya. Atau Pak Abu Muaz ini sebenarnya enggak cocok Pak Muaz. Abu Muaz gitu aja, Pak ya. Abu Muaz ini ya tertuduh membunuh seseorang tanpa hak. Sehingga hampir-hampir ditetapkan hukum qisas. Ya kan? Dan ana, dan alibinya ada di ana. Maksudnya ana tahu saksinya ana. Maksudnya ana tahu dia tidak berada di tempat lokasi TKP itu. Kemudian ana bersaksi, bersumpah. Maka bersumpah di sini bisa menjadi wajib. Ya. Apalagi sumpahnya banyak orang itu tambah kuat insyaallah. Maka wallahi sampai tiga, wallahi taullahi billahi, oh masyaallah. Satu aja mas, gitu kan? Satu aja wis cukup lah gitu nah. Enggak mau gitu. Ya. Kalau berulang-ulang main-main enggak boleh. Ya. Demi Allah, Abu Mu'adz ada waktu itu bersama saya lagi travel. Di waktu itu, demi Allah. Ya. Ya. Maka ini menjadi wajib karena menjaga dirinya dari kehancuran. Tapi enggak boleh yamin khumus. Fulan tahu dia pelakunya, dia tahu. Wallahi. Dia ada amanah waktu itu. Wah, ini yamin khumus ini. Orang mungkin percaya. Oh ya udah, oke, percaya. Tapi Allah Maha tahu, Sami'un Alim, ya kan? Kayak di ayat. Oke? Kemudian yang kedua, sumpah yang sunnah mandub. Sumpah yang mandub, mustahab, disunnahkan. Yaitu apapun sumpah itu yang berkaitan dengan maslahat yang disyariatkan. Segala macam sumpah yang berkaitan atau berkenaan dengan maslahat yang disyariatkan. Ya. Contoh misalnya, udah nulis, segala sumpah yang berkaitan dengan maslahat yang disyariatkan. Misal, mendamaikan antara ikhwan misalnya. Ya. Ya gimana kayak caranya antum bisalah menerincikan gambar, antum lebih bisa insyaallah. Mendamaikan antara ikhwan yang saling menghajur satu sama lain, ya kan? Gimana caranya gitu kan. Tapi ana tahu kenyataan ini insyaallah kenyataan ini akan membuat mereka semua itu akan saling berdamai misalnya apa. Apa gitu ya. Gimana caranya? Kemudian misalnya sumpah tersebut dengan kontennya itu bisa menghilangkan kemarahan orang atau bisa membuat orang tidak hasad lagi misal. Ya. Misalnya. Syekhul Islam misalnya. Syekhul Islam melihat ya Taufik ini masyaallah. Ya. Punya kitab banyak banget. Ya. Berak-rak ya. Berapa rak itu dalam satu kamar. Kemudian Syekhul Islam pas niat iri gitu, sebel, ngomong ke ana, curhat. Ih, ana sebel, emang kayak bakal dibaca aja buku. Kan? Syekhul Islam kayak gitu tuh, gitu kan? Ya Syekhul Islam. Ah, kemudian ana berusaha untuk bilang itu, Taufik itu sejujurnya ana melihat dia itu banyak membaca memang. Buku-buku semua dibaca tuh yang dirak itu baca walaupun enggak paham. Ya? Ah, ana enggak percaya kata Syekhul Islam. Ana enggak percaya sama antum. Antum cuma gitu maunya sumpah dulu. Oh ya udah, wallahi ana sering lihat dia baca buku-bukunya. Dan dia emang rajin orangnya. Maka dari situ mulai hilang tuh. Ya Allah, dia berani sampai bersumpah gitu demi membela saudaranya. Maka akhirnya cair. Hasad atau kemarahan. Nah ini mustahab. Ini contoh aja. Yang ketiga, sumpah yang mubah. Sumpah yang mubah ini bebas. Yaitu, ya, misal pertama, yang kontennya mubah. Sumpah yang konten sumpah tersebut mubah. Ya. Misal, antum wajib gak makan ikan lele nanti siang? Gak harus. Kalaupun anda mengharuskan, anda gak harus patuh. Gak ada nilai syariah di balik makan ikan lele. Ya kan? Nah, antum kemudian tiba-tiba bersumpah ke anak. Mas, demi Allah, siang ini anak gak bakal makan ikan lele. Fadol. Silahkan. Itu bukan urusan anak. Tapi sumpahnya sah gak? Sah. Mubah. Mubah. Sumpahnya mubah. Karena kontennya mubah. Antum diperbolehkan gak makan lele kok. Gitu kan? Ya. Tapi jangan dilanggar gitu aja. Wallahi mas, nanti siang ana enggak pernah enggak akan makan lele. Emang ana enggak suka lele. Terus setan menggoda dia. Akhirnya dia tarik, akhirnya makan lele. Ya, masih hidup pula gitu kan. Atau nah contoh lain, maksudnya gambaran lain. kontennya adalah suatu peristiwa, ya, suatu peristiwa yang terjadi kan, ya? Berarti udah berlalu atau sedang, itu loh yang tadi, dan dia jujur, ya, terhadap kabar mengabari itu, atau dia ya yakinlah jujur pokoknya. Maka ini boleh mengabarkan orang dengan sumpah, boleh, karena boleh, karena nggak ada larangan, tapi nggak juga dianjurkan, gitu loh. Dan baiknya jangan sering-sering kayak gini, nggak bagus, ya. Misalnya ada kabar, ah, Pak Joko jatuh dari pohon kelapa, boleh nggak dikabarkan? Ya boleh lah, apalagi kalau nggak ada yang nolong, gitu kan? Iya, geliatin doang, jatuh, gitu. Eh, ini kan orang, nih orangnya kan. Kemudian dia kabarin ke orang, dong, gitu kan, kayak maling gitu kan. Ada apa? Wallahi Pak Joko jatuh dari pohon kelapa. Ya gitu doang, udah biasa gitu kan. Ya boleh nggak mau wallahi? Boleh, ya. Tapi dia kan ngelihat Pak Joko apa lagi kayak gini, lagi, aduh, lagi apa namanya bersimpuh di tanah apa, ambil sakit gini. Terus pas ngatain orang, wallahi Pak Joko jatuh di tanah, wallahi Pak Joko jatuh. Duh, kesian, bantuin. Pak Joko jatuh di tanah, jatuh dari pohon kelapa ke tanah, ya kan? Terus pas tabayun orang-orang, antum tabayun dulu antum, gitu kan? Jangan asal fitnah antum, antum kayak orang-orang di medsos tuh, gitu kan? Akhirnya datang, Pak Joko, katanya antum jatuh di tanah ya, jatuh dari pohon kelapa ya? Kata siapa? Anak tadi gesek-gesekin gatel. Nah ini berarti apa? Salah siapa? Saya ngabarin kan yang terus gimana? Kafaroh enggak? Enggak, kenapa? Karena zon rojinya dia kayak gini-gini. Aduh, wow, ini jatuh di depan kelapa nih kan? Nah, dia boleh bersumpah karena dia ngeliat, oh, wow, ini jatuh ini. Penampakan apa yang zohir di pikiran dia jatuh, dia nggak tabayun dulu, tapi kan zon rojinya dia jatuh, ya udah. Nah dia nggak bersalah, insya Allah maafkan. Cuman lain kali jangan diulangi ya, gitu ya. Baik. Kemudian misalnya, oke, kalau kulihat udah, lanjutin aja. Lanjutin yang keempat, sumpah yang makruh itu yang kontennya. Dilihat dari kontennya, ada dua. Kalau kontennya itu makruh juga. Kalau kontennya adalah makruh, ya. Apa yang makruh? Misalnya sesuatu yang makruh, misalnya apa? Jengkol. Baik, makan jengkol misalnya. Emang makruh ya? Makruh bagi laki-laki karena pergi ke masjid, ya kan? Dan itu berhari-hari misalnya. Alhamdulillah, anak enggak suka, walaupun ada aturan Betawi anak enggak suka. Alhamdulillah, ini kenikmatan besar, ya. Karena anak enggak mau menitip jejak di masjid-masjid, ya. Hal seperti itu. Ya, kita nitip ilmu aja, ya kan? Datang ke Masjid Kalibata, ya, nitip bau jengkol. Datang ke sini juga gitu. Entar di sana gitu, masyaallah enggak mau. Nah, misalnya demi Allah, saya bakal makan jengkol nanti sebelum sholat zuhur. Tapi kemudian saya akan sholat di masjid berjamaah dengan semangatnya. Wallahi saya akan kayak gitu. Tapi ini makruh kayak gini ini. Haram gak? Gak haram sih. Cuma makruh. Ah, cuma makruh doang gak apa-apa. Nanti ngapain sih? Ngiri banget sih. Gak. Ini juga makruh. Kontennya makruh. Maka jangan. Atau makan bawang, ya kan, akhirnya mulutnya nggak enak, maka makruh. Atau kalau kontennya itu berupa meninggalkan suatu perkara yang dianjurkan atau disunahkan, ya, misalnya demi Allah, ana besok nggak mau sholat duha. Loh ini nggak bagus sih kayak gini, makruh nggak? Ini halif yang makruh, sumpah yang makruh, dan kontennya adalah meninggalkan perkara mustahab, maka menjadi makruh, gitu. Ya, antum nolong orang-orang fakir, sunnah atau wajib? Sunnah. Ya, hanya karena antum disakitin sekali sama orang fakir, ya. Misalnya antum supir bis, orang fakir lewat, om telolet om, awah, kemudian bis itu, dasar pelit gituin nama orang fakir. Wallahi ana enggak bakal ngebantuin orang fakir. Ini makruh bukan? Makruh. Asbabun nuzulnya juga enggak bagus. Masa gara-gara gitu langsung sumpah, gitu kan? Taib, itu contoh aja, ya contoh. Taib, kemudian halif yang muharram. Sumpah yang haram. Ada ya minimal dua lah. Dua macam. Al-yamin al-ghumus. Haram enggak? Haram. Al-yamin al-ghumus. Al-yamin al-fajirah. Bohong. Haram. Ya. Apalagi kalau ditambah apa? Itu ada hak orang dirampas dari situ. Ya. Itu tambah haram. Itu lebih buruk dari nyolong. Ini jelas lebih buruk. Ya. Seseorang minjem, seorang minjem kacamata, jangan kacamata, nggak bisa dipinjem, laptop, jangan nanti ketahuan, buku, ya, minjem buku, ya, terus habis itu diminta balik, oh enggak ini punya anak, belum ada namanya bukunya, masih di segel, ini punya anak ini, ya, nggak mau. Pokoknya berdebat, akhirnya datang sang qadhi, hakim. Ya udah, kalau gitu kamu sumpah. Wallahi ini buku milik saya. Masya Allah. Ini halif kadzib bukan? Halif kadzib, kafarah enggak ada. Yamin ghumus, iya. Harus apa? Taubat dan mengembalikan hak. Enggak boleh taubat doang. Aduh, astagfirullah, saya taubat. Jalan bawa bukunya, enggak bisa. Syaitan ini ya. Taib. Yang kedua dari halif atau macam yang muharram, mahram adalah bersumpah untuk melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban. Bersumpah untuk melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban. Ya, untuk maksiat misalnya demi Allah. Wallahi besok ana bakal main judi, naudzubillah. Ya. Ini harus apa? Ini harus dibatalkan dengan kafarah. Ya. Atau meninggalkan fardu. Ya. Demi Allah, ana enggak mau nafkahin anak istri ana. Innaubillah. Ngawur. Ya. Baik. Itu ya. Jelas ya. Tiga, yamin ghamus. Antum sudah faham paten kayaknya insyaallah yamin ghamus. Fahim tu ikhwan? Wallahi, tak usah, tak usah. Wallahi fahimna insyaallah, gitu kan? Masyaallah. Ya, ada istitsna namanya. Masyaallah, ada istitsna. Istitsna artinya pengecualian dalam usul fikih atau dalam bahasa Arab. Tapi di sini dalam masalah fikih, ya, istitsna bukan masalah fikih. Masalah, enggak masalah apa-apa sih. Masalah akidah, masalah lainnya, insyaallah itu. Ada kalimat insyaallah. Yang keempat al-yamin al-laghu. Ini juga antum tahu ha? Paham sudah? Antum rojah aja sebenarnya. Udah ana jelaskan. Panjang dan lebar ya. Jadi tidak perlu kita perpanjang lagi ya. Lima yang diperbolehkan bersumpah dengannya yaitu mal muqsam bih. Mu'azzamnya ini apa? Yang hanya boleh adalah sumpah dengan Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Perhatikan itu. Sumpah dengan Allah, nama-namanya atau sifat-sifatnya. Khalas, selesai. Berarti pakai wallahi boleh, nama-namanya wal ghaniyul hamid wal azizul ghafur, wal azizul ghafur boleh. Ya. Dengan sifat-sifatnya walladzi nafsi biyadi. Dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti demi turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Boleh. Ya. Dengan kalau sifatnya di antaranya demi wajah Allah taala bi wajhillahil karim. Baik. Itu semua asma atau sifatnya. Pertanyaan, bolehkah kalau misalnya bersumpah dengan Al-Quran? Kenapa boleh? Ah, Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah. Maka boleh. Demi Al-Quran, saya enggak bakal gini, kan? Boleh. Bagaimana kalau misalnya bersumpah demi mushaf? Bukan dengan mushaf, beda lagi. Demi mushaf. Begini ikhwan, ketika seseorang mengatakan demi mushaf, dirinci, kalau yang dimaksud orang itu mushaf, yang demi mushaf yaitu lembaran, maka enggak boleh, lembaran makhluk. Tapi kalau yang dimaksud mushaf ini maksudnya ya kontennya yaitu Al-Quran, kalamullah, maka boleh. Dan ana pikir Allah Ta'ala alam, ghalibul dhon kita, dhon rajihnya adalah ketika seseorang bilang demi mushaf, maka maksudnya demi Quran. Ya? Gitu. Maka boleh. Normalnya boleh, kecuali kalau memang ada niatan, maksudnya kertasnya bukan, atau covernya bukan. Enggak boleh gitu, kalau kertasnya atau covernya enggak boleh. Tapi niatnya harus demi Al-Quran, niatnya itu. Jadi boleh ya? Demi Al-Quran. Alasannya apa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bersumpah dengan sifat Allah itu boleh. Oke, okay? Karena sifat Allah termasuk yang mu'azzam, yang sah untuk kita bersumpah dengannya. Oke? Okay? Baik. Yang tidak diperbolehkan bersumpah dengannya. Ya, apa yang selain nama Allah dan sifat Allah? Ya. Tapi di sini antum perlu juga belajar tentang fikih asma wa sifat, ya, untuk mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita lanjutkan di sini yang tidak diperbolehkan bersumpah dengannya. Contohnya misalnya bersumpah dengan al-aba, bapak-bapak, nenek moyang lah, ya, demi almarhum atau demi kiai fulan atau demi ini enggak boleh. Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau berbuat syirik. Ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Lian ahlifa Allahu, lian ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan." Saya bersumpah dengan nama Allah bohong itu lebih mendingan dibandingkan saya bersumpah dengan selain nama Allah walaupun jujur. Karena yang pertama itu dusta di atas nama Allah masih lebih ringan daripada syirik walaupun kecil. Masya Allah tuh, lihat. Orang bohong. Bohong terus. Tapi dibandingkan dosa riya, lebih besar dosa riya, ikhwan. Hati-hati ya. Ana juga ya. Hati-hati. Ya, semuanya. Ya. Gitu. Masalah sumpah demi akik misalnya. Na'udzubillah. Dan jangan bercanda. Gitu loh. Ya. Dalam masalah itu maksudnya ngomong sama orang, ah, saya mau sekali-kali demi akik itu bercanda. Enggak, jangan. Ya. Istihza nanti takutnya. Apa namanya pelecehan. Baik. Kemudian ya bersumpah dengan yang memang diagungkan secara syar'i. Seperti dengan nama Rasul demi Muhammad enggak boleh. Demi Nur Muhammad enggak boleh. Makhluk semua itu ya. Demi malaikat enggak boleh. Bagaimana kalau kita tahu al-arsy al-azim? Demi arsy Allah boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh makhluk. Ya. Enggak boleh semua itu. Demi Ka'bah. Enggak boleh. Demi agama kita, demi Islam, saya akan gini-gini-gini, boleh enggak? Kalau misalnya demi di sini maksudnya untuk Islam, bukan untuk qasam, yaitu untuk izzatul Islam, maka boleh. Itu bukan qasam, ya kan? Itu maf'ul li ajli. Itu untuk tujuan, untuk menjayakan Islam, maka boleh. Ya. Baik. Bersumpah dengan kehidupan raja, para raja atau para orang soleh. Demi Pak Ustadz misalnya. Saya akan gini. Langsung demi ini kosam. Gak boleh syirik. Ya. Juga tidak boleh bersumpah dengan hukum-hukum Allah Ta'ala yang syar'i. Misalnya. Demi sholat. Ya. Demi sholat. Di dalam tidak ada siapapun. Apa coba demi sholat? Demi zakat. Ya. Ya. Kadang orang kalau misalnya ya, kita lanjutkan 7 aja, langsung 7. Syarat sah sumpah, masya Allah. Apa aja tuh? Pertama mukallaf atau taklif. Syarat sah sumpah pertama orang yang akil balig. Ya, Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalam 'an thalath. Pena diangkat atas 3 orang, diantaranya adalah anis saghir hatta yakbur, anak kecil sampai dia baligh, sampai dia besar. Jadi kalau anak kecil bersumpah, ya anak kecil berantem, ya usia 8 tahun berantem, ini punya aku, yang satu, oh ini punya emak aku, yang satu bilang wallahi ente, yang satu bilang wallahi ini punya emak aku, sumpahnya sah atau tidak? Tidak sah. Ya. Baik. Yang kedua yaitu adanya ikhtiar, yaitu pilihan dan keinginan. Pilihan dan keinginan. Jadi ini syarat sahnya. Syarat sahnya. Yang pertama tadi apa? Mukallaf, yaitu akil baligh. Yang kedua, pilihan dan keinginan. Kalau orang dipaksa, kamu harus bersumpah. Ya. Ini ingat sabda Nabi, rufi'a umma an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alai, diangkat dari umatku salah enggak sengaja, an nisyan lupa, wa mastukrihu alai apa yang dipaksa. Di kalau dipaksa tanpa ikhtiar, tanpa keinginan, dipaksa saya sumpah, maka sumpah tidak sah walaupun terucapkan dengan fasih benar gitu, tetap tidak sah ya, karena terpaksa. Terpaksa ini bukan terpaksa pilihan. Kadang terpaksa pilihan, gimana contohnya? Antum tahu insya Allah. Tapi ini terpaksa yang memang gak ada pilihan lain. Orang udah maksa dia. Hah? Ini pedang nih ya. Kamu sumpah gak kamu? Kalau enggak, saya congkel loh. Ya? Awas kamu. Ya iya. Ya wallahi, wallahi, wallahi. Wallahi apa? Wallahi di dalam kelas gak ada siapa-siapa. Ya Allah, remeh banget. Baik, kemudian yang ketiga. Al-qasd. Al-qasd itu maksud, konten maksudnya. Harus ada konten. Jangan kemudian tiba-tiba naik mimbar, "Ma'asyiral muslimin, qul ta'alu." Mari kemari. "Ada apa? Ada apa, Pak Ustaz?" "Wallazi nafsi biyadih." Perlu nunggu. Nunggu ya. Assalamualaikum. Ya? Apa ini? Gitu kan? Ini enggak ada konten. Malah main-main ini malah. Enggak boleh. Ya jadi ini enggak sah. Tapi Pak Ustadznya bilang, enggak, kontennya ada. Tetapi dia hidden files di hati saya. Ya? Cuma hati saya yang tahu. Dan tidak ada yang berhak menafsirkan. Apa sih Pak Ustadznya maunya? Kan? Ini enggak sah. Walaupun memang ada di hatinya enggak sah. Karena harus bizikri mu'azzamin bisighah makhsusah, ada sighah. Kemudian al-Islam, harus orang Islam yang bersumpah, gitu. Ya, harus orang Islam yang bersumpah. Kita lanjut. Jadi apa ya tadi syarat sah sumpah? Mukallaf, ada pilihan dan keinginan, ada konten, dan juga Islam. Ya, jadi kalau orang kafir enggak boleh. Walaupun dia bilang wallahi enggak boleh. Enggak, bukan enggak boleh. Fadl ngomong gitu enggak sah di kita, ya. Kapan sahnya? Masuk Islam dulu, gitu kan? Baru sah. Oke. Kemudian ke-8, hukum sumpah pocong. Bahasa kasusnya pocong. Nah, ada yang bilang enggak boleh, masyaallah. Ijma, ya. Seperti apakah sumpah pocong itu? Ada yang pernah mengamalkan di sini? Allahul musta'an, jangan. Sumpah pocong itu sebenarnya mubahalah. Ya, atas suatu hak atau kepemilikan atau apapun, ya. Itu mubahalah. Tetapi versi bid'ah, gitulah. Dan versi khurafat juga. Ya. Jadi memang nauzubillah, ya, kita ini pendekatan kita ini banyak salah. Tidak ada syariatnya melepaki yang kayak gitu. Ya kan? Memang benar, mubahlah itu ngumpulin orang dulu memang. Dan memang sumpah pocong ngumpulin orang. Gak ada sumpah pocong itu berdoa doang. Yuk kita jadi pocong-pocongan yuk. Terus tidur. Bersaksi gini-gini. Kalau misalnya saya bohong, maka saya bakal gini-gini mati, gini-gini. Nah, satu juga bersaksi. Enggak. Banyak orang. Terus boy banyak orang, kaum gitu. Ngelihat. Ya. Ada yang moto, ada yang selfie sendiri. Ya kan? Nah, apa bid'ahnya di mana? Bid'ahnya sebenarnya lebih poin pentingnya itu di khurafatnya, ikhwan. Itu yang lebih rusaknya. Ya mungkin bid'ah yang secara fikihnya itu masih lebih ringan lah, ya. Seperti misalnya kok pakai kayak ginian, pakai apa namanya? Apa tali pocong atau pakai itu, ya. Itu mungkin masih ke tata cara kaifiyah semata zahir. Tetapi keyakinan di balik itu tuh, ya. Pertama, keyakinan itu seolah-olah ada syariat, alhamdulillah. Tapi ane yakin orang-orang kampung yang mereka pakai semacam ini metodenya, mereka juga tahu sebenarnya ini tidak ada dalam Islam. Mereka tahu sebenarnya ini sumpah pocong ini tidak ada dalam Islam, tapi di Islam-islamkan. Antum lihat orang-orang yang presentator sumpah pocong itu, yaitu moderatornya, ya, kan ada moderatornya. Iya, kan mereka kan diikat, ikhwan, ya kan? Gimana mereka mau ngambil mic? Gak bisa ngambil mic sendiri, ya? Atau dipasang mic kayak gini mungkin, ya? Pocong kayak gitu, gawat banget. Karaoke gitu kan? Bro, ini kok 128 kbps, 320 kbps gitu kan? Masya Allah, tahu sistem dia. Nah, itu kan ada moderatornya. Biasanya pakai apa? Pakai sarung, baju koko, pakai kok songkok. Gak bisa kayak gitu. Berarti ini walaupun mereka tahu ini tidak ada asal dalam Islam seperti ini, tapi mereka tetap pakai penampilan Islami. Berarti ini ritual agama bagi mereka, gitu kan? Dan juga berkaitan dengan hal-hal yang gaib seperti kematian, ya kan? Apa namanya, kutukan dan seterusnya. Ah, kemudian ganti ini, yuk, kamu duluan. Saya bersumpah, ya. Walaupun dia ngomongnya bersumpah demi Allah, dan kadang-kadang bahkan ditambah dengan demi bapak, ibu saya, demi, nah ini tambahan-tambahan ini tak jadi syirik ini, ya kan? Demi hadratin Nabi, kehadiran Nabi, wah masya Allah, orang-orang nggak nyadar tuh. Makanya ini hadrohan-hadrohan tuh apa artinya? Ila hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah, itu hadroh, asli itu kayak hadroh. Sekarang pakai rebanaan. Hadroh, yaitu kehadiran rohnya Muhammad. Na'udzubillah, ini khurafat. Jadi alam dunia ini gitu. Ya. Dan seterusnya. Ini pertama bid'ah, dan banyak di dalamnya akan terjadi kepercayaan-kepercayaan menyimpang. Tiap daerah, tiap kabupaten itu beda-beda cara atau beda-beda keyakinan juga. Masya Allah, Nusantara ini. Ya kan? Pas memang. Pas mantap syiriknya kadang-kadang, ya. Nah, kemudian dibalut dengan pocong, ya. Ini juga disenangi oleh syaitan dengan kebid'ahan, dan merasa menang itu syaitan dengan adanya pocongan seperti ini, membuat orang-orang takut sebenarnya bukan dengan kematiannya, bukan, tapi dengan pocongnya. Hei, serem tuh, lihat, mau jadi pocong dia, ya. Taib. Jadi ini sumpah pocong ini bid'ah, jelas. Dan wallah alam, di banyak momentum sumpah pocong akidahnya tidak benar. Yang 9, hukum mubahalah. Mubahalah ini adalah solusi syariah. Tapi untuk masalah yang besar, bukan masalah remeh, ya. Bukan masalah si panjul ada di kelas atau enggak boleh jadi mubahalah itu. Ya, mubahalah itu adalah an yajtami'al qaumu idza ikhtalafu fi syai'in fa yaqulu la'natullahi 'alal zalimi minna. Yaitu berkumpulnya kaum, yajtami'al qaum, berkumpulnya berarti orang banyak tuh datang. Mubahalah enggak boleh dua orang saksi satu doang. Dua orang saksi satu wali. Lah ini nikah bukan mubahalah. Ya kan? Ya kan? Banyak orang kumpulin siapapun boleh tafadhol asal jangan ikhtilat. Ikhwan akhwat dipisah, masyaallah, gitu. Ya akhwat baiknya enggak usah ikutan. Idza ikhtalafu fi syai'in, jika mereka ini berselisih tentang sesuatu. Ya? Terutama soal hak tanah, ya. Hak ini hak itu ya, kepemilikan. Kemudian mereka berkata, intinya la'natullahi 'alal zalimi minna. Semoga laknat Allah atau doa-doa keburukan. Semoga mati konyol, mati buruk, mati penyakitan atas orang yang zalim di antara kita. Tapi mereka saling bersaksi dulu, bersumpah dulu bahwasanya saya yang benar dengan kalimat-kalimatnya. Kalimatnya enggak harus paten diatur enggak. Ya. Tapi mubahalah ini juga mempunyai syarat ikhwan. Jadi enggak sembarangan, ya. Jangan mubahalah online misalnya, ya Allah. Kumpulin orang dengan cara ngetek banyak orang. Nih lihat ana mubahalah. Sama siapa? Sama akun klonengan ana. Ya Allah. Akun sendiri dimubahalahin. Main-main. Nah, syarat-syaratnya misal ikhlas niatillahi taala. Ini syarat pertama berat, ya. Karena bisa jadi atau hampir selalu di antara mereka ada yang tidak ikhlas. Susah mubahalah itu perkara berat. Ya. Kemudian mubahalah ini dua harus terjadi setelah adanya penegakan hujjah atas keduanya. Iya. Penegakan hujjah maksudnya semua dijelaskan. Pokoknya setelah berunding banyak, enggak ketemu dah, enggak ketemu dalil udah taburkan, ini udah taburkan, udah enggak ketemu. Ya, mubahalah tentang masalah hukum-hukum yang besar, ya. Atau hak-hak lah, ya, biasanya. Biasanya hak. Enggak ketemu, titik temunya enggak ada. Bertengkar terus, enggak ada maaf, enggak ada, enggak bisa lah pokoknya. Dan juga mutasyabihat, dua-duanya sulit. Samar-samar lah yang mana yang benar enggak ketahuan. Ya. Tetapi bisa juga ketahuan, ya. Sehingga setelah tapi ketahuan ini enggak benar nih orang nih. Ini orang udah dusta gini-gini baru boleh kita mengajukan mubahalah. Boleh. Jadi enggak boleh kita mengajukan mubahalah dalam artian kita masih ragu, jangan-jangan saya yang salah nih ya. Ah ini enggak boleh, jangan. Ntar kita yang kena kutuk lagi. Tapi kalau kita udah yakin kita yang benar, dia yang salah, maka yakin banget dan kita ikhlas. Ini untuk menegakkan hujjah dan membuktikan siapa yang benar, maka fadhol boleh. Ya. Dan yang keempat, syaratnya terjadi untuk perkara yang penting dari perkara agama. Dan baiknya untuk hal yang berkaitan dengan maslahat Islam atau muslimin. Ya kalau misalnya untuk masalah individu kayak tanah pribadi boleh. Cuma baiknya kan itu bisa diselesaikan dengan damai lah ya. Tapi kok untuk urusan umum ini ya. Ya, perkara yang penting dalam urusan agama. Kalau perkara tadi masalah kelas ya enggak ada orang, Masya Allah mubahalah kayak gitu. Ya jadi aduh. Kacau kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya mubahalah seseorang tidak ikhlas itu nanti di akhirat akan dilihat. Ya. Oh, Masya Allah, berapa menit lagi? Setengah jaman ya. Kafarat sumpah, ikhwan. Kafarat sumpah. Oh, Masya Allah. Ikhwan atau akhwat? Ikhwan. Kafarat sumpah. Ikhwan, banyak banget. Aduh, Masya Allah, kita cepatin aja lah ya. Kafarat sumpah, itu tadi udah disebutkan, ikhwan. Hah? Jadi ya nggak perlu dirinci lagi insya Allah. Yaitu apa kafaratnya? Hah? Atau pakaian 10 atau bebaskan satu budak, bukan pembantu, bukan PBB, bukan mantu persatuan babu-babu, bukan. Dan kalau enggak ada lagi, enggak bisa puasa 3 hari. Harus berturut enggak? Enggak dijelaskan berarti mutlak. Maksudnya mutlak, maksudnya bebas. Tayyib, alhamdulillah akhirnya selesai. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ya. Antum pegang nih, yang punya dapat ini antum pegang ya. Hafalkan. Hafalkan ilmunya dan kalau bisa ayatnya insyaallah ya. Pertanyaan dari wafat, sumpah bisa dipaksa enggak? Bisa. Dibawa tekanan orang lain? Bisa. Tapi tidak sah. Maksudnya sumpah bisa terjadi, tapi tidak sah. Berarti tidak ada kafarat dan tidak ada dosa. Ya. Kalau dilihat dari kalau dilihat dari bentuk kafaroh, berarti mudah berarti cukup mudah kafaroh untuk ini ya. Walaupun tidak sanggup hanya melaksanakan puasa 3 hari. Anda pikir kalau untuk orang zaman sekarang kafaroh ini mudah. Harus dilakukan 10 makanan 100 ribu. Itu kan enggak harus langsung, kan. Maksudnya dia ketika mampu boleh dia ngutang biar enggak ini enggak apa-apa. Ya kan? Ya kalau memang dikira gak mampu, misalnya susah. Anda gak yakin antum gak bisa 10 makan orang miskin. Sekali porsi aja, sekali aja. Ya. Atau suruh emak misalnya bikinin, nih saya kasih modalnya untuk 10 makanan. Daripada beli di warung mahal gitu kan. Kan bisa. Apa bisa dikatakan kafaroh sumpah ini mudah? Mudah insya Allah, jadi bisa dimudah-mudahkan dalam melanggar, oh gak boleh, ini masalah beda ya. Melanggar sumpah ini gak semuanya dalam konteks negatif ya. Gak semuanya. Tadi lihat sabda Nabi, barang siapa yang bersumpah dan dia melihat ternyata yang membatalkannya itu lebih baik, maka hendaklah dia membatalkan sumpahnya dan kemudian membayar kafarat. Ini tidak mesti dalam hal yang negatif. Misalnya, Allah ana enggak bakal nikah sama marpuah. Ya? Masih ingat marpuah? Masya Allah. Itu udah banyak orang nyusul sama dia. Enggak bakalan nikah sama marpuah. Tapi kok hati setelah sumpah itu kok rasanya tidak ada perempuan yang sebijak marpuah. Ya akhirnya dia pengen kebelet nikah sama marpuah. Ya? Akhirnya apa? Udah. Enggak, lepas ikatan sumpah, kemudian bayar kafaroh, lamar marfuah. Ditolak. Kesian. Tapi enggak, sumpahnya udah habis itu karena udah kafaroh kan. Ya kafaroh. Gitu ya. Itu bukan hal yang buruk, bukan mas. Bukan hal yang buruk. Boleh seperti itu. Wallahi ana gak bakal ikut nyantren weekend. Ini contoh ya. Kalau ini beneran ana harus bayar kafaroh. Gak bakal ikut. Kenapa? Pusing kajiannya. Gedek ngeliat materinya misalnya. Kan? Kemudian ternyata udah lalu lalang kemana, udah keluar kota kemana-mana ikut semua pengajian. Allah, anak gak pernah ngeliat pengajian seperti yang dari weekend. Anak kangen, dibatalin sumpahnya. Bayar 10 fakir miskin, ya kan? Makanan. Ya mereka semua fakir miskin, ada di hadirin para nyantren weekend ini. Ya, jadi gampang lah, ya. Akhirnya batal. Jadi, ya boleh kayak gitu. Itu gak buruk. Sumpah yang dikhususkan seperti para pejabat yang memegang jabatan tertentu biasa disumpah terlebih dahulu dengan meletakkan Al-Quran di atas kepalanya. Apakah ia termasuk sumpah yang bid'ah? Dalam kitab Raudhatut Thalibin karya Imam An-Nawawi rahimahullah disebutkan nas dari Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya dianjurkan bagi orang yang ingin semakin memperkuat sumpah untuk memegang atau memakai Al-Qur'an ke mushaf. Jadi ini dalam mazhab Syafi'i ini ada. Jadi kita tidak mengatakan bid'ah begitu saja. Ya. Jadi ada. Ada ulama di antara Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang berkata seperti itu. Ya. Apakah kafarat sumpah berjima'nya suami ketika bulan puasa dan kafarat-kafarat lainnya itu berbeda? Beda, beda. Ya. Dua bulan puasa untuk jima' itu beda. Berat ini yang jima' ketika puasa itu berat. Kemudian apa bedanya khurafat dan takhayul? Sebenarnya dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Cuman kalau seperti iman dan Islam sama aja. Maksudnya lafal istilah itu sama. Sama, saling mengisi satu sama lain. Cuman khurafat itu lebih ke cerita negeri, apa sih namanya? Mitos. Takhayul itu segala hal yang kosong. Paham enggak? Mitos itu cerita masa lalu gitu. Ya. Misalnya khurafat ini jangan nuju kuburan loh. Dulu pernah ada orang kuburan kayak gini-gini ini. Ini mitos atau takhayul? Dua-duanya sebenarnya. Kenapa takhayul? Karena nonsens. Kenapa khurafat? Karena mitos. Mitos dan logos. Mitologi. Mit. Takhayul itu nonsens, kosong. Nonsens, khayal tidak ada artinya. Jadi khayal itu khali. Khali itu kosong. Kosong. Oke. Pertanyaan akhwat. Apakah ketika kita bersumpah itu harus selalu bersumpah nama Allah? Iya. Jika tidak mengucapkan wallahi atau demi Allah, apakah sumpahnya syah? Syah. Syah, sumpahnya syah insyaAllah. Ah, di sini demi Allah atau demi Rahman atau demi pencipta langit bumi atau demi yang jiwaku berada di genggamnya, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, boleh. Atau dengan sifat-sifatnya, ya. Demi yang menciptakan dan seterusnya. Ya, itu bersumpah dengan demi Allah, demi nama Allah atau demi sifat Allah Subhanahu wa taala atau demi Al-Qur'an diperbolehkan karena kalam Allah. Apakah setiap sumpah yang diucapkan atau dibatalkan harus ada saksi? Tidak harus. Tanpa saksi pun. Tapi begini, siapa yang enggak menyaksikan gimana sih? Hah? Antum kan bersumpah kepada orang ya. Memberitahukan kan? Kalau antum bilang, "Wallahi ana enggak bakal gini-gini." Ini sumpah atau janji? Sumpah juga. Tapi apakah ada orang kayak gitu? Ada. Anda enggak pernah sih, makanya enggak tergambar. Taib, jadi insyaallah. Ya enggak harus ada saksi, emang enggak harus ada saksi. Hah? Iya, bayar sendiri. Kan enggak harus orang tahu orang ini bayar kafarat atau sedekah kan? Bayar sendiri, enggak masalah. Itu antara dia dengan Allah nanti ininya. Kan? Di keluarga saya sejak kecil tidak diperkenankan bersumpah dengan menyebut nama Allah demi Allah karena dianggap sumpah demi Allah adalah sangat berat konsekuensinya. Apakah hal tersebut benar? Iya, berat konsekuensinya kalau misalnya yamin al-ghumus atau yamin yang sah tetapi tidak mau di yamin yang sah kemudian dilepaskan tapi tidak membayar kafarat itu berat konsekuensinya. Tetapi sebenarnya bukan masalah tidak diperkenankan atau enggak, jangan kayak gitu, melainkan lebih baik didiklah dengan benar ini fikihnya, biar orang tahu, biar anak tahu, ya, biar keluarga tahu ini fikihnya. Nanti kan masing-masing bisa mengetahui, oh ini hukumnya, ada 5 hukum sumpah, ya kan? Iya. Jadi jangan anti dengan sumpah. Ya. Apakah bernazar itu termasuk bersumpah? Insya Allah pekan depan akan kita bahas. Ya, pekan depan fikih tentang ila dan nazar. Ya, ila itu Allah ya Allah enggak bakal menjima kamu setahun. Ya. Itu gimana hukumnya nanti ada. Insyaallah. Pekan depan. Di surat Al-Qalam ayat 10. Perihal tidak mematuhi orang yang suka bersumpah. Wala tuti' kulla halafin mahin, ya. Apakah sumpah di sini berlaku untuk semua sumpah yang tadi dibahas atau ada kekhususan? Baik, ayat ini kita harus lihat asbabun nuzulnya, yaitu berkaitan dengan beberapa orang musyrikin yang mereka sering bersumpah. Ya, sumpah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sumpah, ya, demi Allah gini, demi Allah gini. Dan mereka juga sering bersumpah juga dengan selain nama Allah Ta'ala. Tapi maksud dari ayat ini adalah bukan dikritik sumpahnya, tetapi manhaj yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW agar tidak, wala tuti' artinya wala tatba', jangan kamu turuti, jangan kamu ikuti orang-orang jahat yang sifat-sifat mereka diantaranya suka bersumpah, mahin, hina, hamaz, ya, suka mencela orang, memicingkan mata atau semacamnya. Oh, ini ya. Ya. Masya bin Namim, yaitu suka menyebarkan fitnah, namimah, al-domba. Manna'il lil khair, mencegah kebaikan atau mencegah harta, zakat atau semacam sedekah. Mu'tad, berbuat melampaui batas. Athim, banyak dosanya. Utul, kasar, bengis, ya, kaku. Ba'da dzalika, utul min ba'da dzalika zanim. Allah, zanim mana lupa artinya. Utulim ba'da dzalika zanim. Allahu akbar. Astaghfirullah, lupa. Utulim ba'da dzalika zanim an kana dha mali wa banin. Mentang-mentang mereka punya banyak anak dan punya banyak harta. Itu maksudnya. Ya. Faidah tidak mematuhi orang yang suka bersumpah. Ini sebenarnya tidak mengikuti orang khusus di sini. Harus mengetahui bahwa saya maksud di ayat-ayat itu adalah orang-orang kufar di masa Rasulullah SAW yang berlaku seperti itu. Ya. Kalaupun itu direfleksikan ke zaman sekarang, sebenarnya orang di zaman sekarang dari bangsa Indonesia ini jarang bersumpah. Ya, jarang orang. Wallahi, jarang. Kecuali orang-orang yang memang kenal agama. Ya. Ada enggak sampai preman di masjid, preman bilang, "Ya akhi, wallahi ini sendal ana." Enggak mungkin ngomong gitu. Wallahi enggak mungkin. Tapi kok di Arab pedagang isinya sumpah. Makruh pedagang untuk bersumpah untuk barangnya. Walaupun benar. Makruh. Ya. Ini sumpah Allah Ta'ala ditujukan untuk nyari dunia. Namanya tanfiqul sil'ah. Tanfiqul sil'ah itu adalah, tanfiqul sil'ah itu adalah mengangkat kualitas barang dengan nama Allah. Enggak boleh. Makruh, bukan haram, makruh. Kalau kadzib mah haram. Saudara punya adik. Adik anak sering banget bersumpah, terkadang sumpahnya bohong. Itu hukumnya apa yang Ustaz? Kebetulan dia belum balig, maka sumpahnya walaupun bohong itu sumpah yang tidak berlaku, tetapi wajib untuk dididik, ya. Wajib untuk dididik. Harus dididik. Ajak ke pengajian atau dengerin rekaman, ya. Kajian fikih sumpah, ya. Misal, tante saya memasak makanan tapi masakannya enggak enak sebenarnya. Tapi Om, saya bersumpah demi Allah, ini masakan yang enak. Pertama, enggak usah pakai sumpah. Ini omnya nih, aduh. Oh, omnya gimana sih omnya nih, ya? Bersumpah demi Allah, ini makanan yang enak. Ya, aduh, ini kadzib ini. Itu om ana terkena hukum sumpah yang mana dan apa itu diperbolehkan dalam Islam? Enggak boleh, ini kadzib. Bohong. Bohong aslinya boleh, tapi enggak usah pakai sumpah. Ya, kecuali kok gak sengaja. Ya. Ih, kamu cantik banget hari ini, gitu kan. Padahal bohong. Bukan antum. Anak gak ke antum, bukan antum. Kamu ih, cantik banget hari ini, ya. Gak usah pakai, wallahi kamu cantik banget hari ini. Ini kan kok ada wallahi serius mainnya. Ini gomus namanya, min gomus. Sumpah palsu. Maka wajibnya apa? Om ini wajib bertaubat, istighfar. Minta ampun sama Allah atas dosa ini. Oke? Okay? Walaupun ini untuk kebaikan istri, tapi enggak perlu sampai sebegitunya. Ya. Oke. Seseorang yang dalam keadaan marah kemudian bersumpah, apakah sumpah berlaku? Tidak. Tidak. Marahnya selama marah yang ekstrim banget. Kalau marahnya masih marah biasa, wallahi aku tidak akan ngomong sama kamu. Ya itu marah sih marah, pondok gitu, tapi masih sadar. Tapi kalau marah sampai wah, sampai enggak sadar apa yang diomongin atau setengah sadar, maka tidak sah sumpahnya. Dan jika dibatalkan harusnya, ini kalau misalnya tadi seperti tafsilan tadi, rincian tadi, kalau marahnya besar, tidak sah sumpahnya, sehingga tidak ada kafarat, tidak ada dosa insya Allah. Tapi harusnya bagi dia untuk menghilangkan marahnya. Tapi kalau marahnya masih biasa, ya, maka ini masuk ke dalam yamin yang tadi nomor berapa? Nomor 4, faedah keempat, ya, baca sendiri ya. Kemudian hukum bersumpah di bawah Al-Quran sebagaimana tadi ya, sudah anda jawab di kitab Raudhatut Thalibin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Bagaimana hukum bercanda? Serius? Demi apa? Serius? Cius ya? Cius? Mi apa? Gitu kan? Kemudian? Demi kian. Nah, masya Allah ini syaitan semua ini ya. Tapi ini hanya bercanda. Hanya bercanda. Insya Allah enggak sampai menghina. Enggak sampai menghina Islam mudah-mudahan ya. Cuman ini termasuk hal yang sia-sia aja. Ya. Cuma kalau misalnya dalam hati dia terbit demi Allah kemudian diganti demi kian, nah, kan kadang-kadang kan cuman demikian gitu. Maksudnya enggak terbit, maksudnya demi Allah gitu, enggak berpikir ke sana. Tapi kalau dia udah berpikir mau bilang demi Allah kemudian diganti demi kian, ini istihza. Ini istihza. Ya, main-main. Adapun cius miapanya itu enggak, insyaallah enggak istihza. Itu hanyalah ya enggak tahu itu apa. Anda juga enggak tahu itu apa. Kemudian bagaimana hukum sumpah dan saksi non muslim di pengadilan, apakah teranggap? Kalau untuk pengadilan teranggap insyaallah taala. Ya. Dia teranggap sumpah ataupun saksi. Saksi apa nih? Saksi non muslim. Hah? Kalau saksi untuk zina enggak? Kapan-kapan kita belajar tentang ini insyaallah ya. Di surat apa ya nih Pak? Insyaallah kapan-kapan kita. Afwan, yang ketiga jangan diambil jawaban dari Ana Ikhwan. Ya. Belum bisa menjawab Allah. Kalau dalam bab kabul itu ada tersirat makna sumpah enggak? Kabul enggak? Ijab kabul kan maksudnya. Ya. Aku nikahkan kamu dengan putriku gini kan, dengan mahar sekian. Berarti apa? Saya terima nikah dan ininya ya. Ini bukan sumpah, tapi ini namanya mitsaq ghalidh. Dalam bahasa Al-Qur'an mitsaq ghalidh yaitu perjanjian mitsaq. Mitsaq itu perikatan, perjanjian yang kuat. Dan harus menunaikan hak satu sama lain. Tapi bukan sumpah. Sehingga bedanya apa? Janji ini tetap harus ditunaikan hak-haknya suami istri ini. Tetapi ketika tidak ditunaikan, enggak ada kafaroh. Wah, saya kemarin enggak nafkahin istri saya. Ya udah, sekarang saya ngasih anak yatim piatu lah atau fakir miskin 10 orang. Enggak nyambung. Ya, beda ya. Pernah dapat BC apa? Broadcast tentang makna bab kabul, ijab kabul, berarti suami bersumpah atas nama Allah, enggak harus, dan juga berarti menanggung dosa istri. Ya, enggak menanggung dosa istri gimana? Enggak bisa dong. Oh, masya Allah kesian. Kecuali kalau suaminya dayus, istri jelas dia bermaksiat, istrinya bermaksiat, suaminya diam atau bahkan memotivasi teruskan. Nah, ini dosa yang ngalir karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Dan perempuan termasuk ru'ayahnya kita, ikhwan, laki-laki. Ya. Maksudnya istri kita, bukan perempuan semuanya. Istri kita. Ya. Jika berarti menanggung dosa istri, ini hoax atau bukan? Kasian banget suaminya .. Iya, hoax. Enggak benar. Maaf keluar dari topik. Mengenai pengharaman wadah dari emas dan perak, apakah memang khusus untuk makan dan minum disebabkan dalilnya bersifat khusus, ataukah bisa dibawa ke hal yang lain juga? Dalilnya khusus, ya. Kata Rasulullah SAW, la tashrabu bi aniyatil fiddah. Astagfirullah, bukan. Ayah gimana? Wala ta'kulu fi sihafiha. Enggak, itu lain. Astagfirullah. Alladhi yashrabu fi aniyatil zahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang meminum dari wadah emas atau perak, sungai dia menggelagakan neraka di perutnya. Ini khusus untuk wadah emas dan perak menurut sebagian ulama, terutama ulama Hanabilah, ulama Hanbali. Bagi mazhab Hanbali, di antara mereka banyak mengatakan bahwasanya kalau pulpen emas itu diperbolehkan. Jadi yang emas di sini adalah hal yang bersifat makanan, minuman wadahnya atau pakaian perhiasan untuk laki-laki. Ya, itu yang enggak boleh. Bagi mazhab Hanbali. Ya, kalau misalnya ini cincin juga termasuk, enggak boleh bagi laki-laki, ya. Ya apalagi ini, ya kan? Apa ini namanya? Kalung. Kalau pulpen. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian menghalalkan. Mengharamkan karena apa? Karena ini termasuk israf, mubazir, ya kan? Takhayul, khuyala gitu. Kalau misalnya bagi ulama, sebagian ulama Hanabila, ini bukan bab israf. Bisa jadi orang itu kaya dan tidak ada dalil khusus untuk melarang berpenakan emas. Ya. Atau misalnya punya guci emas dan sebagainya. Ini masalah yang relatif. Kalau orang tersebut kaya dan punya ekonomi yang kuat, maka bagi sebagian ulama Hanabilah, orang ini tidak dihukumi mubazir. Karena ini tergantung dengan rate ekonomi dia, ya kan? Jadi dilihat dari kondisi orang masing-masing. Jadi boleh seseorang misalnya punya apa? Kubah emas. Ah, oh, kubah emas, bukan. Apa sih ya kira-kira? Gigi emas boleh enggak? Kalau alamiah mau gimana lagi? Tapi kalau misalnya buatan, maksudnya dari emas beneran, maka haram. Kenapa? Berdalil dikiaskan dengan minum atau makan dengan wadah emas. Kita makan munyah dengan gigi emas sama dengan itu, malah lebih parah. Emang enggak boleh. Ya. Kalau misalnya pakai ini emas, ya tasabuh bil kebo enggak boleh, ya. Baik, insyaallah itu yang lebih tepat. Ini pertanyaan ikhwan. Kemudian pertanyaan dari akhwat. Kalau insyaallah itu janji, bukan itu adalah janji mengatasnamakan Allah tapi bukan sumpah sehingga tidak ada kafarah. Maka tidak boleh seseorang berdusta dengan menggunakan istitsna insyaallah, bilang insyaallah nanti saya datang. Padahal boro-boro deh, ya kan? Kan enggak boleh. Gimana kalau ada orang yang bilang insyaallah tapi dia dianggap itu pun janji, itu tetap janji dan janjinya kepada Allah Ta'ala juga. Jadi berat. Alasan syar'i apa saja yang diizinkan kalau tidak menepati janji? Ini relatif ikhwan, ini akhwat. Alasan syar'i apa saja yang diizinkan kalau tidak menepati janji? Relatif, ya mungkin emaknya nyuruh bantu, segala hal mungkin misalnya kewajiban yang lebih didahulukan, ya. Misalnya antum janji, antum datang pengajian, ya anak janji insya Allah datang pengajian. Masa orang kayak anak gak datang pengajian, kan? Besoknya kemudian emaknya nyuruh, beli terigu, nah beri terigu sana, emak butuh terigu nih buat bikin martabak gitu misalnya. Di mana emak? Di Sukabumi. Kan gak mungkin kajian, ya kan? Udah. Tapi itu wajib itu. Ini sunnah, tapi ini wajib menepati janji. Maka dia boleh tidak menepati janji, bilang, afwan, emak saya suruh ke Sukabumi untuk beli terigu. Ya, ya beli terigunya ya, beli yang besar, maksudnya partai besar ya. Bukan. Ini mungkin, enggak semuanya ya, sampai jam 12 pas ya. Zuhur jam 12 lewat 5 kalau enggak salah. Ya. Kalau misalnya enggak kebaca semuanya, anda minta maaf. Ya. Tapi mudah-mudahan kita usahakan. Apa hukumnya jika lupa akan sumpah yang pernah terucapkan namun dilanggar? Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi? Itu anil naim hatta yastayqiz. Anil saghir hatta yakbur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya, astagfirullah, aku lupa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Arufi'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu 'alaih. Diangkat dari umatku, ya. Salah al-khata', enggak sengaja. Enggak sengaja itu bukan berarti lupa. atau nisyan, lupa, enggak apa-apa. Atau dipaksa. Maka kalau seseorang melakukan sesuatu yang melanggar sumpahnya tapi dia lupakan sumpah itu, maka dia dianggap lupa, dan lupa itu tidak berhukum. Maksudnya berarti ya dia harus tegak di atas sumpahnya kembali dan tidak membayar kafarah. Membayar kafarah itu ketika dia memang niat untuk dan dia tahu akan melanggar sumpahnya. Atau ya. Dan kemudian Ustaz, jika seorang pernah bersumpah untuk tidak lagi memasuki sebuah tempat disebabkan di tempat tersebut terdapat pelarangan untuk melakukan ketakwaan, tetapi kemudian orang tersebut memasuki lagi tempat tersebut disebabkan tidak ada lagi pelarangan untuk melakukan ketakwaan, contohnya seperti apa ya kawan? Apakah orang tersebut terkena kafarat juga karena sumpahnya yang jenis ini? Sumpah ini terucap ketika orang itu marah-marah dan tiba-tiba saja ada keluar sumpah ini. Kemungkinan ini tidak terjadi sumpah, kemungkinan. Ya. Kemungkinan tidak terjadi sumpah kalau dia marah-marah. Tapi kalau marahnya masih sadar. Ya, dan sah sumpahnya. Di sini apa sih tempat yang melarang ketakwaan? Rumah. Oh, gini. Jadi gini. Rumah itu misalnya dilarang sholat di sini, nggak boleh sholat di sini. Ya, ya udah, anak nggak, wallahi anak nggak bakal masuk tempat itu. Tapi dia maksudkan apa? Ada niatan apa? Maksudnya adalah karena memang tempat itu dilarang sholat. Tapi ketika udah nggak dilarang, maka nggak masalah. Maka berarti sumpahnya hanya berlaku ketika tempat tersebut dilarang sholat. Gitu kan? Karena memang ada perasaan atau ada tafsiran di kolom kita maksudnya adalah ini gitu loh. Nah, dalam hal ini niatan itu yang menjadi ibrah, bukan sekedar lafal. Lafalnya udah sah karena ada muqsam bihinya, sudah ada wallahi ya. Muqsam alaihinya ada dan kontennya juga ada. Kemudian apakah boleh sumpah yang bermakna ganda? Maksudnya orang-orang mengira itu sumpah padahal yang bersumpah tahu itu bukan sumpah. Masyaallah. Misalnya penyumpah menggunakan lafal yang wallahu akbar, udah ana tadi sebutkan. Padahal seharusnya wallahi akbar. Kalau misalnya dia menyebut wallahu akbar dan maksudnya sumpah, itu terjadi sumpah. Karena ibrahnya di niat dia. Ya, ibrahnya di niat dia. Apalagi dia orang-orang Indonesia. Enggak ngerti i'rab, ya. Allah, wallahu akbar. Ana enggak bakal masuk tempat itu, ya. Maka ini sumpah. Dua, apakah sah sumpah organisasi atau sumpah pejabat yang menggunakan Al-Quran padahal itu tidak ada syariatnya? Syukur ini sebagian ulama mengatakan ini boleh, dianjurkan saja untuk penekanan. Tapi sebaiknya enggak usah, modal biasa aja. Tapi untuk PNS misalnya, ya itu sah sumpahnya. Ya harus menunaikan amanat yang disebutkan poin-poin tersebut. Makanya sebelum mendecide mau masuk sana atau tidak, pikir dulu matang-matang. Daripada berapa harus dapat denda kan? Ya. Apa hukuman yang dimaksud dalam potongan ayat? Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Anda pikir tadi udah dibahas tadi ya? Ini maksudnya adalah antum ini lihat yang ketiga. Poin ketiga, bukan? Iya, yang ketiga. Al-Yamin Al-Ghumus maksudnya, ya. Yang tadi ikhwan yang nanya ini, tolong lihat poin ketiga. Ini pertanyaan akhwat. Ikhwan masih banyak. Apa beda antara nazar dan sumpah? Insyaallah besok kan depan, ya. Bersumpah karena ambisi, misalnya bersumpah ingin menaklukkan Gunung Semeru. Sumpah yang Allah. Oh, menaklukkan di sini maksudnya naik Gunung Semeru. Namun ala kulli hal tidak tercapai, apa bayar kafarat? Dia lihat dari sumpahnya. Demi Allah, ana akan naik Gunung Semeru. Enggak tahu kapan. Maka dia terus sampai kapan pun harus naik Gunung Semeru kapan-kapan. Ih. Lah kalau enggak gimana? Baiknya yang kayak gini nih enggak usah. Batalkan, kasih orang pakai miskin sarung. Nah, gitu. Ngapain sih kayak gini? Wallahi ana bakal naik gunung merbabu misalnya. Enggak usah pakai sumpah-sumpahan. Hal-hal yang kayak gini ya. Bersumpah dengan melakukan permainan kata sehingga maknanya bisa ditangkap berbeda hukumnya, hukumnya sesuai dengan niat dia. Dan takutnya dia bisa berdosa kalau dia memang main-main di situ. Kemudian, benarkah ada hadis yang menyebutkan larangan untuk sering bersumpah? Kalau misalnya ayat cukup tadi wala tuti' kullu halafin mahin, bahwasanya halaf suka bersumpah itu sesuatu yang tidak baik. Jika orang bersumpah tanpa menyebut nama Allah, apakah sah sumpahnya? Misal mengatakan saya bersumpah tidak akan melakukan ini dan itu, tidak sah. Enggak sah. Kemudian karena enggak menyebut nama Allah sama sekali kan? Enggak sah. Saya bersumpah. Sumpah. Seperti melang. Sumpah inyong enggak bohong. Yakin dah sumpah gitu kan? Inyong enggak bohong itu bukan termasuk sumpah. Ya. Karena enggak ada sebutan, karena tadi Anda bilang ta'kidus syai' yamin wa ta'kidus syai' ya bi dzikri mu'azzamin, harus menyebutkan lafal jalalah, lafal Allah taala, nama Allah atau sifatnya. Memberi makan 10 makan tidak dihitung perumahkan ya, enggak dihitung perumah, per individu ya. Jadi kalau dalam rumah tersebut ada 5 anggota keluarga, sudah terhitung 5 orang? Iya. Terhitung 5 orang untuk 5 mulut ya. Apakah memberi makanannya harus satu box per orang atau boleh langsung misal satu nampan besar satu box saja, ini syubhat kalau satu nampan besar. Ya kecuali kalau satu nampan besar itu 10 box masukin. Nah. Tapi itu juga syubhat. Enggak usah lah kayak gitu, enggak usah. Pokoknya enggak semacam-macam. Ah ini siapa yang nanya? Saya kasih hadiah aja lah kalau gitu ya. Dapat tuh. Diperbolehkan atau tidak? Hah? Gak tahu. Oke, bersumpah dengan nama Allah dengan mengangkat Al-Quran di atas kepala, itu sudah Anda jawab dari tadi ya. Ada di antara ulama, di antara Imam Syafi'i dan juga Imam An-Nawawi yang membolehkan. Namun baiknya direkomendasikan agar tidak memakai metode seperti itu. Ya, Wallahu ta'ala. Ini satu dah. Kemudian dari akhwat kita acak lagi. Ya, Anda acak, Anda gak pilih. Enggak pilih entah siapa, Allah. Ya. Baik, ini untuk kemudian ikhwan yang akan kembalikan ke situ, coba lihat bagian pertanyaannya, dapat DVD kajian asatidzah video yang terbaru, insyaallah. Baik, Afan tolong dikasih ke Ahwat tolong. Belum ditutup, masya Allah, antum udah pergi aur-auran gimana? Belum ditutup, kan? Itu untuk Ahwat, taruh di sana. Ya. Tapi kita tutup, Bismillah, jazakumullah khairah atas kehadiran antum semua. Insya Allah kita bertemu di pekan mendatang, fiqih tentang ilah dan juga nazar, insya Allah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.